Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa bil Islam deena. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Teman-teman sekalian, geng musyawarah. Enggak pakai O ya. Enggak pakai J, musyawarah. Geng musyawarah yang dirahmati Allah SWT. Enggak apa-apa saya bilang geng. Biar kesannya kompak, alhamdulillah masih kompaknya, insya Allah kompak terus, insya Allah. Ada hal yang mungkin ketika kita duduk bareng kayak gini yang bisa buat iman kita itu bertambah. Karena kalau kita duduk dalam satu majelis ilmu, kalau yang nambahnya tuh cuma wawasan, saya pikir itu bisa kita dapetin dengan membaca buku, bisa kita dapetin dengan nonton YouTube. Ada hal yang gak bisa didapatkan dengan hanya online atau otodidak. Apa? Iman. Iman itu harus ada, apa ya, ada pengkondisian. Kalau misalnya kayak kemarin pas kita jalan ke Palu tuh ketemu sama orang soleh, salah satunya Habib Umar ya? Habib Ali. Pas saya ketemu dengan beliau, beliau gak ngomong apa-apa tuh iman kayak udah nambah aja gitu. Sama kayak misalnya orang kalau ketemu sama orang kaya gitu, pengusaha sukses, tiba-tiba dia jadi kayak semangat pengen jadi pengusaha, entrepreneur. Ketemu sama orang yang mungkin secara fisik dia ngejaga banget, jadi semangat pengen olahraga. Ketemu sama orang yang misalnya dia jago dengan satu jenis sebutlah keahlian, kita jadi kayak senang gitu. Kayak misalnya sekarang ketemu sama Ustadz Caping gitu kan ya, reggae tampilannya tapi softwarenya Quran, kan luar biasa nih. Casingnya reggae tapi softwarenya Al-Quran, jadi semangat pengen, wah ternyata seru juga ya ngafal Quran. Terus juga saya pernah ketemu sama teman-teman yang jago surfing misalnya di laut. Lihat mereka take off, mereka pedal gitu, aduh kayaknya pengen nyoba ombak gitu, walaupun hasilnya kegulung terus gitu kan. Tapi kenapa kok muncul semangat itu? Karena ketemu. Beda banget kalau kita hanya baca. Beda banget kalau kita cuma nonton aja udah dapat sebetulnya, apalagi kalau ketemu. Kayak misalnya dulu pas ada film Ayat-Ayat Cinta, habis filmnya ada cinta ngehit, jadi booming, industri yang muncul lewat pariwisatanya, industri pariwisata orang pengen ke Kairo. Jadi kayak kalau udah ke Kairo tuh ngerasain langsung bedanya dengan hanya nonton filmnya, pasti beda. Atau orang yang udah pernah di Kairo nonton film itu pasti beda tuh dengan orang yang habis nonton film baru ke Kairo. Jadi ada pasti ngerasain suasananya akan berbeda dengan hanya melihat adegannya, melihat filmnya, baca teorinya. Kayak habis dulu booming film Laskar Pelangi, kan pengen ke Belitung ya. Akhirnya di sana tuh orang jadi ngerasain, oh seru ya, ternyata ini tempat yang SD Muhammadiyah, ini tempat si Laskar Pelanginya yang lagu Seroja atau apa kayak gitu. Jadi gak cukup kita hanya baca buku atau nonton YouTube. Fungsi majelis ilmu kayak gini nih, salah satunya adalah untuk kita ngerasain hal yang gak bisa kita rasakan ketika kita hanya otodidak. Makanya ada istilahnya sholat sendiri sama sholat berjamaah, itu beda, terutama buat cowok. Sholat sendiri di rumah pasti sunnah ba'diyah dan qobliyahnya tuh males-malesan. Kalau udah di masjid, ya awal-awalnya mungkin ada unsur-unsur pamernya dikit, lama-lama ganti jadi dari pamer jadi malu, lama-lama jadi ikhlas. Pertama kan mungkin kayak, wah gue sholat nih, gue sunnah nih gitu. Udah agak matang, malu ya kalau gak sholat sunnah. Lebih matang lagi, udah gak peduli. Tapi terkondisikan oleh jamaah. Makanya mudah-mudahan majelis kita ini bisa jadi salah satu tempat fast charging iman untuk buat kita lebih bergairah lagi dalam amal soleh, baik kepada Allah maupun berbuat baik kepada sesama manusia. Karena goals dari semua ketaatan kita kepada Allah itu tetap aja adalah behavior, perilaku kita kepada sesama manusia. Salah satu ayatnya, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah dari perbuatan fahsya dan munkar. Fahsya itu dosa yang dilakuin sendiri-sendiri, munkar itu dosa yang merugikan orang lain. Ini mudah-mudahan jadi salah satu fasadnya iman. Oke teman-teman yang dirahmati Allah, dalam kesempatan ini saya pengen sharing satu paragraf Al-Quran di dalam surat Thaha. Mungkin nggak akan kita beresin satu surat karena ini termasuk surat yang panjang, ada sekitar 9 atau 8 lembar atau 15 halaman. Kita akan baca dan mertadaburi hanya beberapa ayat atau paragraf kecil yang ada di surat Thaha. Kenapa saya mengangkat ini? Karena ini salah satu surat yang kayaknya punya kesan yang luar biasa dalam sejarah Islam. Surat inilah yang didengar oleh Umar bin Khattab, kemudian Umar bin Khattab masuk Islam. Yang unik bukan cuma mendengar ayat terus masuk Islam. Kondisi ketika Umar mendengar surat Thaha dibacain sama Fatimah bintul Khattab itu lagi marah. Jadi Umar lagi marah. Kalau kita perhatikan beberapa adegan sebelumnya tuh, Umar di puncak emosi, marah, di puncak kekecewaan, di puncak kepanikan, dan dia udah gak tahu harus ngapain lagi, sehingga akhirnya orang sebijak Umar bisa ceroboh, ngeluarin pedang, pengen bunuh Nabi. Itu bukan tipe Umar banget lah kayak gitu. Dia gak akan ngeluarin pedang kecuali kepada orang yang mengeluarkan pedang ke hadapan dia. Jadi kayak benar-benar tarung. Orang yang kayak Umar tuh gak pernah menyakiti orang yang lemah, gak pernah. Kalau misalnya nyakitin orang, iya, tapi tarung di atas ring, karena emang dia aslinya emang petarung kan. Tapi dia gak pernah menzalimi orang. Itu bedanya Umar sama Abu Jahal. Kalau Abu Jahal menzalimi orang udah biasa. Kalau Umar, walaupun sering tarung, sering nyakitin lawan, tapi itu kayak fair gitu, emang tarung di atas ring, dan itu emang sama-sama ridho. Sehingga orang kayak Umar tiba-tiba marah, sampai saking marahnya dia ngeluarin pedang dan nyari-nyari Rasulullah SAW. Di puncak kemarahannya, yang dia lagi nyari-nyari Nabi, nanya-nanya ke orang di pasar, terus orang bilang, Muhammad, jangan buru-buru kamu datang ke Muhammad, lihat dulu keluarga kamu. Siapa? Fatimah, adik kamu dan saudaranya yang mereka sudah masuk Islam. Akhirnya makin marah, yang tadi udah marah banget sekarang makin marah, pulang ke rumah Fatimah, di pintu mendengar mereka baca Quran tapi agak sayup-sayup gak jelas gitu. Kemudian dia pukulin adiknya, dia pukulin iparnya. Baru kemudian adiknya mengatakan kalimat, lakukan apa yang kamu suka, kami tidak akan pernah meninggalkan kebenaran agama ini. Baru kemudian Umar diam, menghela nafas panjang, dia tenang dulu. Tiba-tiba dia melihat ada lembaran yang tergulung di bawah tempat duduk, dia ambil, kemudian diraih sama adiknya. Dia bilang, coba bacakan itu kepada saya pengen dengar. Dibacain, Umar menangis. Thaha, ma anzalna alaikal qur'ana tashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Jadi ketika dibacakan ayat ini kepada Umar, Umar yang tadinya marah, benci, semua perasaan itu hilang. Ini menunjukkan bahwa surat ini ada sesuatu yang sangat berkesan buat Umar. Apa sih rahasianya? Apa yang ada di dalam surat ini sampai bikin marahnya Umar itu hilang? Sampai bikin bencinya Umar itu berubah menjadi cinta? Sampai bikin keraguan Umar itu berubah menjadi keyakinan? Sampai bikin kalutnya Umar itu berubah menjadi ketenangan? Apa yang ada di dalam surat Thaha yang bisa mengubah seseorang seperti Umar yang begitu kerasnya menjadi orang yang tiba-tiba menangis dan gak bisa dia bendung air matanya? Ada sesuatu di dalam surat Thaha yang menurut saya memang semua ayatnya adalah amazing, tapi ada beberapa surat, beberapa ayat, beberapa paragraf yang kayaknya kalau kita coba dalemin, ini salah satu di antara jantungnya surat Thaha. Dan itu yang akan kita baca. Sebelumnya, kalau teman-teman punya aplikasi Al-Quran di handphonenya, coba kita buka surat Thaha, surat 20. Saya akan baca dari mulai ayat 10 sampai ayat 23. Dari ayat 10 sampai ayat 23. Udah? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 9 nih. Sampai ayat 23. بسم الله الرحمن الرحيم وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على نار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. صدق الله العظيم. Teman-teman yang dirahmati Allah SWT, paragraf yang barusan kita baca itu adalah paragraf ketika Nabi Musa alaihissalam pulang dari Yordania. Jadi ceritanya Nabi Musa udah diusir dari Mesir selama beberapa tahun, tinggal di Yordania, dulu namanya Madian, kalau sekarang namanya Yordania. Nah, tinggal di Yordania sampai akhirnya ketemu dengan jodohnya, nikah, punya keluarga, Nah, setelah sekian tahun kangen pengen balik ke Mesir, pulanglah nih Nabi Musa dari Yordania ke Mesir lewat Saint Catherine. Saint Catherine itu bahasa Arabnya Tursaina, gunung yang kalau di Mesir itu selalu musim dingin. Musim panas juga dingin, kalau musim dingin dia salju. Tempat Nabi Musa mendapatkan wahyu pertama, naik nih ke Saint Catherine. Malam-malam, hujan, badai, gelap, akhirnya Nabi Musa menyuruh istrinya untuk berlindung di sebuah gua. Kemudian beliau mencari api untuk menjadi penerangan dan juga untuk menghangatkan mereka. Dari api tiba-tiba dari kejauhan melihat ada satu pohon yang kebakar api tapi dia nggak hangus. Pohonnya itu terbakar oleh api tapi masih utuh, sama sekali nggak hangus. Dan ini sesuatu yang aneh, yang out of the box. Makanya kalau dalam konsep dakwah, nggak apa-apa ya, ini acok-acokan nih. Kalau dalam konsep dakwah itu, ini tuh sebetulnya salah satu ayat yang menjelaskan tahapan dalam berdakwah. Dan itu saya pakai dalam ketika saya bikin pemuda hijrah. Pemuda hijrah itu dari awal kita bikin bukan dakwah yang orientasinya adalah membuat sebuah pesantren. Saya yakin nggak akan sanggup merubah Indonesia hanya dengan membuat pesantren. Itu hanya pesantren itu lebih ke kayak untuk mengkader ulama, tapi tidak menyeluruh semua anak muda kena dalam pesantren. Akhirnya memang niat kita bikin pemuda hijrah di awal, kita bukan bikin pesantren, kita bikin tren. Jadi pesan disebar lewat tren, makanya namanya pesan underscore tren. Bukan pesan pesantren, tapi pesan trennya itu pakai D, trendy gitu. Jadi kita munculkan tren. Hijrah story mungkin udah ada lah sebelum pemuda hijrah, tapi belum jadi masif, belum jadi tren gitu. Orang hijrah itu kayak sesuatu yang udah berbondong-bondong, berkelompok-kelompok, bergeng-geng, berkomunitas-komunitas. Nah, ketika kita bikin pemuda hijrah itu, kita ada 4 tahapan dakwah. Nomor satunya apa? Membangun interest. Gimana cara membangun interest orang terhadap dakwah ini? Ibaratnya dakwah ini kayak panggung sepi, nggak ada penonton. Sementara yang lain itu panggung yang rame banget, crowd banget gitu. Nah, gimana caranya biar panggung ini dilihat sama orang lain yang selama ini kayak gak peduli, ah itu mah garing, ah itu mah boring banget, ah krik-krik dan segala macam. Gimana caranya kita bikin program-program yang sifatnya out of the box. Seperti pohon yang terbakar tapi gak hangus, gini kayak gak lazim kan. Akhirnya kita bikin kajian-kajian yang judulnya out of the box. Misalnya yang paling cukup viral dan lumayan sampai sekarang bertahan ratingnya tuh jomblo fisabilillah. Jadi kayak absurd gitu. Jomblo di satu sisi dengan segala realitasnya yang unik, dan fisabilillah dengan idealismenya yang juga luar biasa. Jadi kayak kita benturin antara realitas sama idealisme. Seolah-olah gak ketemu, fisabilillah mah gak jomblo, jomblo mah gak fisabilillah. Sekarang kita satuin jomblo fisabilillah dengan posternya cowok pakai rompi, terus pakai senjata senapan laras panjang kayak mujahid gitu, pakai sorban untuk muka tapi di sini kitkat, di ujung senapannya itu bunga mawar gitu kan ya. Jadi kayak ditabrak-tabrakin, akhirnya orang ini apaan ya, ini kok lucu ya, kok aneh ya, ini apa sih yang dibahas. Ini namanya interest, membangun orang supaya gimana caranya melihat apa sih itu walaupun belum tahu. Terus pas datang mulai kita ngisi konten-konten yang mulai awalnya. Sekarang sebetulnya konten saya udah mulai mat nih, gak terlalu lain lagi kayak beberapa tahun terakhir. Dulu sebelum ada pemuda hijrah, bohong banget, wah takbir apa segala macam gitu kan ya. Tapi pas ada pemuda hijrah mulai lagi dari light, medium, sampai nanti mungkin agak sedikit bold. Ini cara Allah memperkenalkan diri kepada Nabi Musa. Jadi ketika Allah ingin memperkenalkan diri kepada Nabi Musa, yang sebetulnya Nabi Musa itu udah kenal Allah. Buktinya apa? Nanti kalau kita baca surat Al-Qasas, Nabi Musa pas habis bunuh orang, kan Nabi Musa pernah bunuh orang kan ya? Tapi gak sengaja, nyolek doang mati kan? Apaan sih lo? Mati. Kan itu kayak Nabi Musa juga, apaan sih kok bisa mati gini ya? Belum juga tarung kan? Kebayang Nabi Musa lawan McGregor pasti udah gak ada apa-apanya kan? Ini masih colek doang udah mati gitu. Nah, waktu itu Nabi Musa dikejar sama tentara Fir'aun, terus Nabi Musa berdoa, ya Allah beri saya petunjuk dan coba arahkan saya ke jalan yang Engkau ridhoi. Jadi Nabi Musa itu udah berdoa kepada Allah, tapi belum mengenal Allah secara utuh. Sama seperti orang Arab jahiliyah, mereka itu sebelum datang Nabi Muhammad udah kenal Allah. Buktinya ada anak di antara mereka yang bernama Abdullah, yaitu ayahnya Rasulullah. Kenapa mereka namain anaknya Abdullah? Padahal mereka nyembah berhala. Karena di zaman jahiliyah itu Allah udah jadi simbol Tuhan, cuman gak punya sifat, gak punya kebesaran, gak punya keagungan, cuman simbol doang. Ya sih, Allah itu Tuhan, tapi yang ditakutin dewa perang, yang didatengin dewa cinta, yang sering-sering dikasih sesajian dewa dagang, dewa rezeki, kayak gitu-gitu. Cuman siapa Tuhannya? Allah. Terus dewa-dewa ini sebagai apa? Sebagai putri-putrinya Allah. Lata, Uzza, Manat, Hubal itu kan semua cewek kan? Jadi di mana-mana biasanya yang mistik-mistik ini lebih pakai banyak simbol cewek gitu. Kayak di selatan pakainya kan bukan raja kan? Pakainya ratu gitu. Emang udah biasa kayak gitu. Makanya akhirnya mereka tetap mengakui Allah sebagai Tuhan, tapi tidak mengakui sifat-sifat Allah. Bahwa Allah itu maha kuasa, maha melihat, maha memberi rezeki, maha segala kebaikan ada di tangannya. Nah, Nabi Musa udah tahu Allah, cuman belum kenal. Belum tahu persis dan belum utuh pemahaman tentang Allah. Nah, ini yang buat Nabi Musa akhirnya, yang buat Allah akhirnya memperkenalkan diri lagi pada Nabi Musa. Nyasar di Bukit Tursaina, St. Catherine. Terus biar Musanya ngelihat, biar Musanya fokus, Allah gak ngomong kepada Nabi Musa itu ketika beliau lagi ngurus keluarganya. Ini apa pelajarannya? Ketika kita ingin lebih mengenal Allah, kadang kita perlu sedikit menenangkan diri. Kita perlu waktu me-time-nya dengan Allah. Gak bisa kita mengenal Allah sambil kayak sibuk gitu. Terus pikiran kita tuh gak konsen. Itu kayaknya kita cuman dapat ritualnya tapi gak dapat rasanya. Dan itu gak akan ngaruh apa-apa di hati kita. Bukankah iman itu rasa? Iman itu bukan kata-kata. La ilaha illallah, hasbiyallahu ni'mal wakil, la haula wala quwata illa billah. Itu belum jadi iman. Itu baru salah satu di antara caption iman. Imannya sendiri rasanya di sini. Sehingga kalau kita ngomong hasbiyallahu wa ni'mal wakil tapi kita kayak masih ragu gitu, berarti imannya belum berasa tuh. Kita bilang la haula wala quwata illa billah tapi belum tenang, berarti imannya belum berasa. Harusnya ketika kita bilang la haula wala quwata illa billah itu langsung mantap. Ketika kita ada musibah, Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Ya Allah, saya lagi ada musibah, ganti dong yang lebih bagus. Itu langsung kayak tenang gitu. Bisa gak kita kalau lagi ada masalah, berdoa udah gitu tenang? Kayak udah dijamin beres deh. Nah, kalau belum bisa, berarti iman kita baru ucapan dan dia itu belum utuh. Sehingga kita butuh waktu me time untuk lebih merenung, tafakur, untuk lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan me time ini dalam Islam disebut dengan i'tikaf. Dalam Islam itu me time disebut dengan i'tikaf. Makanya i'tikaf itu tidak ada anjuran harus berjamaah. Karena emang lagi pengen me time nih, bisa sendiri. Nabi pernah i'tikaf sendiri sering. Kadang beliau i'tikafnya di bulan Ramadan, bahkan juga kadang-kadang i'tikafnya di luar bulan Ramadan, ke masjid aja. Kalau kita gak bisa itikafnya misalnya semalaman, gak apa-apa. Itikaf dari azan sampai iqamah. Itu bagian dari itikaf. Karena durasi itikaf itu duduk sejenak. Bahasa Arab sejenak itu kayak orang satu rakaat sholat itu sejenak. Antara azan dan iqamah itu kan bisa sampai 4 rakaat sholat kan. Berarti itu udah itikaf. Sehingga kalau kita pengen iman kita berasa setiap hari, kalau bisa ke masjidnya itu pas jalan mentok iqamah. Itu pasti gak akan tenang, sholatnya juga gak tenang. Pas iqamah kita masih di jalan itu gak akan tenang. Kalau pengen tenang, kalau perlu kita intidharus sholat, menunggu waktunya sholat. Kalau pengen memang ada waktu luang ya, kalau enggak minimal kita bela-belain azan, kita udah di dalam masjid. Nanti antara azan dengan iqamah itu waktunya kita me time, gak mau diganggu. Gak harus sholat juga, gak harus tilawah juga. Diam aja sambil mentafakuri tentang kebesaran Allah. Bahannya kita siapin sebelum kita me time. Misalnya kayak bahannya satu ayat, kalimat la tahzan innallaha ma'ana. Itu bahannya. Udah aja me time antara azan sama iqamah, la tahzan innallaha ma'ana. Allah bilang jangan khawatir hambaku, Allah bersama kamu. Itu aja yang kita pikirin, itu udah mulai dapet tuh. Tapi kalau kita kayak lagi sibuk, lagi hektik, lagi rush banget, jadwal-jadwal kita yang mungkin super sibuk, dan kita gak menyisakan sedikit waktu berduaan dengan Allah, itu kayaknya agak susah fokus untuk bisa lebih mengenal Allah. minimal tuh itikaf. Mau lebih keren lagi tahajud. Itu me time yang apa hobinya para salihin lah. Mereka gimana pun capek dan sibuknya pasti nyempetin buat me time dengan Allah lewat tahajud mereka. Berapa rakaat Ustaz? Bebas. Mungkin latihannya setengah jam sebelum subuh. Nanti naik lagi jadi 1 jam sebelum subuh. Lebih keren lagi sampai 3 jam sebelum subuh. Sehingga dia bisa tilawah, dia bisa zikir, dia bisa nangis, dia bisa doa, bisa segala macam. Nah ini nih me time berdua dengan Allah. Ini nih kenapa Allah menyuruh Nabi Musa ninggalin keluarganya dulu dengan dipancing lewat pohon yang keluar api. Padahal Allah bisa aja bilang ke Musa, wahai Musa, aku Allah. Ketika Nabi Musa bersama keluarga kan, disuruh pergi dulu. Sama seperti Rasulullah SAW, Allah Isra dan Mi'rajkan dulu. Ketika iman beliau, bukan iman mungkin, semangat beliau tuh lagi labil. Kenapa labil? Karena Nabi waktu itu habis ditinggalin dua orang yang paling penting dalam hidup beliau, Khadijah dan Abu Thalib. Dimusuhin semua penduduk yang ada di Mekah. Ibaratnya tuh dibully senegara coba. Jadi di semua sosmed itu viral bulian terhadap Rasulullah. Itu kan gak enak banget ya. Ada yang pernah rasain dibully? Semua mungkin sebagian besar kita pernah ya. Saya juga pernah ngerasa dibully itu gimana rasanya tuh gak enak banget. Dan Nabi dibully oleh semua orang, bahkan orang terdekat beliau, yaitu Abu Lahab, keluarga besar beliau sendiri, Ummu Jamil, Hammalat al-Hatab. Sehingga dalam kelabilan emosi Nabi, Allah nyuruh Nabi untuk menyendiri dulu, melakukan sebuah perjalanan di bumi, Isra ke langit Mi'raj. Itu karena gak bisa kita kalau gak mengasingkan diri untuk bisa ngedapetin kebesaran Allah SWT. Ini nih poin pertama, biar kita dapat imannya, coba cari me time dengan Allah. Nanti ketika itu kita akan memikirkan hal-hal, minta sama Allah, ya Allah ilhamkan saya tentang kebesaran-Mu. Saya ini jahil, gak ngerti apa-apa. Cari tempat yang nyaman, di atas sajadah, di musola rumah kita, di masjid dekat rumah kita, atau dimanapun, yang penting kita gak keganggu sama orang lain. Dan gak harus lama, dan gak harus rutin setiap hari. Kalau bisa setiap hari sih lebih keren, atau malam gitu ya. Tapi minimal seminggu sekali lah. Kalau bisa hari Jumat itu kita datang lebih awal. Kalau nggak bisa setiap waktu sholat ya, pas hari Jumat datang lebih awal. Jam berapa? Usah jam 7? Ya nggak juga sih. Kan azan jam 12 lebih dikit nih. Ya udah jam setengah 11 kayak gitu. Setengah 11 kita udah mandi, udah wangi, bajunya baju baru dipakai hari itu. Terus pasti beda banget tuh suasana hati kita, duduk di masjid. Dan kalau bisa cari masjid yang tenang, bukan masjid sekolah. Kalau masjid sekolah kan pasti mungkin gak bisa me-time juga ya, mikirin anak kecil ramai di belakang, teriak-teriak, ada yang nyanyi lagi dan segala macam. Yang anak kecil, cari masjid yang tenang, itu hikmah dibalik Nabi Musa itu disuruh agak menjauh dari keluarganya. Nah pas sudah masuk ke tempat itu, Allah Subhanahu Wa Taala mulai memperkenalkan diri. Tauhid. Kata Allah, innani ana rabbuk. Aku adalah Rabbmu wahai Musa. Aku adalah Allah wahai Musa. Sembahlah aku. Tidak ada Tuhan yang patut disembah selain aku. Dan sembahlah aku untuk supaya kamu sering mengingat aku. Ini Allah mulai memperkenalkan diri. Ini apa kalau dalam bahasa kita? Kayak tausiah. Cuman bedanya yang tausiah langsung Allah. Kalau kita kan yang tausiahnya Ustadz, tapi tentang Allah kan, Allah itu, Allah itu, Allah itu gitu. Dan ini cara kedua. Pertama kita merenungkan sendiri. Yang kedua kita dengarkan penjelasan ulama. Karena gak mungkin kita dengar langsung Allah yang ngomong ke kita kan, direct kayak orang nelfon. Kalau Nabi Musa itu kan kayak nelfon sama Allah, gak fit call sih, cuman dengar suaranya doang. Kalau Nabi Muhammad bukan fit call, bukan live streaming, langsung ketemu. Ini bedanya Nabi Muhammad, gak pakai fit call, gak live streaming, langsung ketemu. Jibril aja gak bisa. Jibril cuma bisa nganterin Nabi Muhammad ke batas terakhir dari kemampuan makhluk, namanya pohon pembatas yang terakhir. Bahasa Arabnya Sidrah Al-Muntaha. Al-Muntaha itu batas terakhir, Sidrah itu pohon. Pas sudah sampai di Sidrah Al-Muntaha, Jibril bilang, ya Rasulullah, lanjutkan perjalanan, saya udah gak bisa lewat. Kalau Jibril melangkah selangkah, kebakar tuh. Soalnya itu udah batas kemampuan makhluk, kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Musa ngedengerin langsung, Allah itu adalah Tuhan, Allah itu adalah sembahan, Allah itu adalah pencipta, Rabb, rububiyah ya. Allah itu adalah pemelihara, Allah itu pemberi rezeki. Tapi ini baru bahasa narasi. aku adalah Tuhanmu, aku adalah Rabbmu, aku adalah sembahanmu, dan seterusnya. Ini baru narasi nih, mulai mengenal, tapi belum masuk ke hati. Baru masuk ke hati ketika Allah mengatakan, wa ma tilka bi yaminika ya Musa, apa yang ada di tangan kananmu wahai Musa. Allah kalau bertanya bukan karena pengen tahu jawabannya. Allah Maha tahu jawabannya. Allah bertanya karena Allah ingin menegaskan tentang sebuah berita. Itu kaidah bahasa Al-Qur'an. Jadi kalau Allah nanya sih kayak enggak tahu aja, kan Allah Maha tahu. Enggak, kita harus paham dulu kaidah bahasa Arab. Orang Arab tuh suka gitu nanya tapi dia udah tahu. Kenapa nanya? Kayak Nabi mengatakan, "Tahukah kalian?" gitu kan? Karena Nabi sendiri yang menjawab kan, "Tahukah kalian siapa orang yang paling bangkrut?" Sahabat menjawab, "Yang paling bangkrut itu yang kehilangan harta." Kata Nabi, "Bukan." "Yang paling bangkrut itu yang kehilangan keluarga." Kata Nabi, "Bukan." Kenapa Nabi enggak jawab aja sih? Biar menegaskan berita yang akan beliau sampaikan. Terus apa ya Rasulullah? Orang yang bangkrut itu orang yang beramal saleh, tapi kemudian di akhirat amalnya itu ditransfer untuk orang lain dan dosa orang lain itu diberikan kepada dia. Kenapa? Karena tidak mampu menjaga lisan. Jadi beritanya ditegaskan dengan pertanyaan. Allah juga kayak gitu. Wa ma tilka bi yaminika ya Musa, apa yang di tangan kananmu itu wahai Musa? Musa menjawab, "Ya asoya, ini adalah asoya, tongkat saya Allah." Allah tahu itu tongkat. Biar tegas Musa yang jawab, jangan Allah. Kalau Allah jawab kesannya kayak doktrin kan? Tongkat ya Musa, ya Allah, benar kan tongkat? Ya kayak doktrin kan ya? Ini nanya, apa sih itu di tangan kanan kamu wahai Musa? Asoya, tongkat saya ya Allah. Apa itu di tangan kanan kamu wahai Hanan? Handphone ya Allah, kan gitu kan ya? Jadi biar saya aja yang jawab, bukan Allah, walaupun Allah Maha tahu. Nah, saya berarti yakin nih handphone nih. Kata Allah, lemparkan tongkat itu. Al-Qiha, lemparkan, dilempar nih handphone. Pas dilempar, fa'idha hiya hayyatun tas'a, tiba-tiba tongkat itu menjadi ular yang dia merayap-rayap. Musa kaget, ternyata jadi ular. Ini baru, belum jadi pelajarannya nih. Oh, kok jadi ular sih? Nah sekarang pelajarannya apa? Allah bilang, khudha ya Musa, coba kamu ambil. La takhaf, jangan takut. Berarti Musa takut. Takut kenapa? Bukan takut ular, Musa itu pemberani. Kurang pemberani apa Musa? Bayi aja, masih bayi aja udah nyabutin janggut Fir'aun. Kan Fir'aun waktu dari kecil itu udah sebel sama Musa gitu kan. Mereka kayak gak cocok aja nih, ayah angkat sama anaknya nih. Kayak ada masalah pribadi gitu dari kecil. Jadi sejak Musa tinggal di rumah di istananya Fir'aun, Fir'aun udah gak pernah mau gendong Musa. Berkali-kali ditawarin sama istrinya gak mau. Sampai akhirnya suatu hari istrinya bilang, Fir, gendong dong bayi kita gitu. Kan panggilannya Fir, bukan Firman ya, Fir'aun. Fir, gendong dong bayinya. Kata Fir'aun, enggak, dia bukan bayi saya. Tapi kan dia lucu, dari tadi dia ketawa-ketawa sama aku. Ya itu kan kamu aja yang senang sama dia. Bukan gendong aja, pasti kamu akan bahagia. Karena dipaksa sama istrinya, digendong sama Fir'aun. Pas digendong sama Fir'aun, Musa tadi kan ketawa-tawa ya. Begitu digendong Fir'aun, langsung berubah mukanya itu kerung gitu. Kerungnya cemberut. Jadi begitu digendong Fir'aun, langsung ini anak baik, ekspresif banget. Udah ada bakat dramanya luar biasa ya, kayak drama baby gitu kan. Jadi dari bayi juga langsung gini si Musa, Musanya kan. Terus Fir'aun, Asya ini kenapa nih anak bayi ini kok kayak marah gitu sama gua. Kata istrinya, mungkin kalian belum akrab, coba didekat lebih dekat lagi. Begitu dekat, ditarik janggutnya Fir'aun sekuat tenaga sampai tercabut dan berdarah dagunya. Itu bayi loh, masih digendong, belum bisa duduk. Jadi kebayang dewasanya gimana ya? Mungkin saya salah mengambil diksi, tapi pesan di balik diksi saya itu Musa itu memang jawara. Cuma saya salah pakai diksi jadi preman gitu kan. Soalnya orang Aceh nyebut jawara itu preman kadang-kadang. Jadi Musa itu emang udah tangguh dari kecil. Dan janggutnya Fir'aun itu kan kalau kayak di foto-foto itu kan bentuknya kayak segi empat panjang gitu kan. Nah itu susah banget buat nyabutnya. Karena dia kayak udah apa ya gimbalnya tapi bukan di kepala gitu, gimbalnya di janggut. Itu ditarik sama Musa sampai berdarah. Itu Musa. Jadi bukan tipe Musa banget yang takut sama ular kecil. Kenapa kali ini Musa takut? Karena ini ular jadi-jadian. Bukan ular dia biasa. Yang bikin Musa takut itu karena ada kayak magicnya, sihirnya. Karena di Mesir, sihir itu termasuk salah satu senjata yang cukup banyak dipakai orang. Sampai ada kayak sekolah sihir, universitas sihir. ada legend sihirnya gitu. Nanti pas Musa tarung sihir kan dikeluarin tuh legend-legendnya. Mungkin Harry Potter salah satunya terinspirasi dari cerita zaman Mesir kali. Karena emang ada sekolah-sekolah sihirnya, dipanggil dari berbagai macam penjuru dunia, ahli sihir yang paling legend dari penjuru dunia untuk melawan Musa. Makanya Musa takut melihat ular ini. Kata Allah, khudha, ambil wahai Musa. La takhaf, jangan khawatir. Sanu'iduha siratahal ula, akan kami kembalikan dia kepada bentuk aslinya. Bentuk aslinya apa? Tongkat. Nah di sini baru ada iman. Jadi iman itu nggak akan kita tahu rasanya kalau kita belum dikasih challenge sama Allah. Kalau cuma ditalim kayak gini itu semua orang ya sami'na wa ata'na, shadaqallah, Allah maha benar. Tapi begitu dikasih ujian di luar, challenge dalam hidup kita segala macam bentuknya, baru di situ kita bisa latihan iman. Jadi kalau kita pengen latihan iman, nggak cukup hanya dengar narasi iman, narasi akidah, tausiah tentang rububiyah, tentang kebesaran Allah, secara teori doang itu gak cukup, gak akan kelatih rasanya di hati kita. Tapi itu perlu sebagai kayak bahan mentahnya, baru akan dijadikan bahan yang kerasa di hati. Jadi ibaratnya tausiah itu kayak makanan, tapi belum dimakan, gak bikin kita kenyang. Ada makanan depan meja kenyang gak? Makin lapar kan? Jadi baru kenyang kalau udah dimakan. Ngemakannya gimana? Ya tadi, memakan semua ilmu yang udah kita dapatkan itu dengan cara kita praktekin dalam ujian hidup kita. Makanya kalau misalnya Allah kasih challenge dalam hidup itu, Allah lagi ngelatih iman kita supaya lebih mantap lagi. Kenapa? Karena nanti Allah akan kasih kita satu amanah besar yang tidak akan sanggup dipikul kecuali dengan iman yang kuat. Harus dengan tauhid, akidah yang salimah. Kalau enggak akan sanggup mengambil amanah besar itu. Kayak misalnya orang enggak akan bisa dikasih amanah misalnya sebagai seorang kepala keluarga kalau dia sendiri dalam hidupnya itu masih labil. Dia sendiri belum percaya sama kebesaran Allah, gimana mau dia nikah? Gimana dia akan mengurus keluarganya? Nanti dikasih lagi amanah masyarakat, amanah negara. Itu adalah sisi kepemimpinan, belum lagi dari sisi yang lain. Musa mau dikasih sebuah tugas besar. Tugasnya apa? Idhab ila Fir'aun innahu tagha. Pergilah kamu kepada Fir'aun karena Fir'aun itu adalah hamba yang durhaka. Disuruh dakwahin Fir'aun. Kadang-kadang kita disuruh dakwahin keluarga aja berat ya. Ini disuruh dakwahin Fir'aun, musuh bebuyutan dari sejak dia kecil. Hah, Fir'aun? Allah enggak ada orang lain gitu. Kok Fir'aun gitu kan? Fir'aun yang terkenal jahat banget, dan Fir'aun itu diakui kejahatannya lintas agama loh. Gak ada orang yang agama manapun mengatakan Fir'aun itu baik. Gue ngefans lo sama Fir'aun, gak ada kan ya? Kalau Fir'aun hidup di zaman sekarang, kayaknya dia gak punya followers deh. Semuanya haters. Bukti gak ada yang suka sama Fir'aun apa? Gak ada orang yang ngasih nama anaknya Fir'aun. Dek, nama siapa? Fir'aun, om. Kok lu? Soalnya papa aku kayak ngefans banget sama Fir'aun. Gak ada kan? Mau dia Muslim, mau Nasrani, mau Yahudi, gak ada yang ngasih nama anaknya Fir'aun. Dia udah kayak disepakati aja oleh semua orang bahwa dia tuh jahat. Sehingga Allah nyuruh Nabi Musa dakwahin orang sejahat ini. Bisa dibilang kayak makhluk terjahat nomor 3. Nomor satunya Iblis, nomor 2-nya Dajjal, nomor 3-nya Fir'aun. Jadi masuk 3 besar nih. Bahkan Abu Jahal kayak entah nomor ke-100 sekian gitu. Jauh lah masih. Ini Fir'aun. Kita kayak ngebayangin Nabi ngedakwahin Abu Jahal aja udah repot kan? Ngedakwahin Abu Lahab aja udah repot. Ini Fir'aun yang di Al-Qur'an itu udah banyak banget ayat tentang kedurhakaan dia. Idhhab ila Fir'aun innahu tagha. Pergilah kepada Fir'aun, dia itu durhaka. Bukan itu masalahnya. Masalahnya Musa kalau menghadapi Fir'aun, buat dia sih gampang. Tarung aja udah beres. Karena Musa emang asalnya bertarung. Masalahnya ayat berikutnya, faqula lahu qawlan layyinan. Kalau ketemu Fir'aun, jangan marah-marah Musa. Bicaralah secara lemah lembut. Ini yang berat nih buat Musa. Gimana caranya Musa nahan emosi terhadap Fir'aun sehingga dia harus ngomong pelan-pelan ke Fir'aun. Ngomongnya baik-baik, Fir. Gak bisa Musa kayak gitu sama Fir'aun. Kenapa? Dia udah ngelihat siang malam di depan matanya sendiri gimana bangsanya Bani Israel itu habis-habisan dizalimi oleh Fir'aun dan tentaranya. Anak kecil yang dimasukin ke dalam apa pasir, anak kecil yang dipatahin lehernya karena mereka kan takut sama anak bayi Bani Israel kan. Terus juga banyak pemuda kaum perempuan Bani Israel banyak yang dilindungi. Pokoknya kayak udah kejahatan kemanusiaan banget. Gimana Musa gak emosi? Makanya ketika Allah mengatakan dakwahi Firaun, tapi jangan marah-marah. Qul lahu qawlan layyinan. Ucapkan ucapan yang lembut, bukan yang baik, yang lembut. Ini buat Musa kayak challenge banget nih. Terus gimana akan bisa menghadapi Firaun dengan lemah lembut? Sementara Firaun itu terkenal yang paling durhaka, yang paling kejam, yang paling bengis. Kalau bukan karena Musa yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi tentaranya Firaun itu tentara yang Allah aja nyebutnya autad. Autad itu artinya paku. Arti paku kalau udah ditancepin enggak bisa digoyang lagi. Itu tuh tentara Firaun, saking kuatnya. Belum lagi dengan magician-nya, para penyihir-penyihirnya, sehingga harus punya bekal iman yang kuat bagi sosok Musa sebelum dikasih amanah revolusi. Amanah revolusi membebaskan Bani Israel. Arsil ma'ya Bani Israel, bebaskanlah Bani Israel ikut bersama saya, kata Musa. Itu enggak akan sanggup kalau enggak karena iman. Makanya Allah persiapkan Musa ini untuk sebuah tugas yang besar, caranya imannya. Jadi kalau kita pengen ngambil tugas besar, amanah yang besar, sebuah nilai yang besar, sebuah kebaikan yang besar, maka modal pertama kita itu adalah iman. Dan cara Allah melatih iman kita biasanya dikasih challenge dulu. Ya, suruh lemparkan tongkatnya jadi ular, kata Allah, khuzha, ambil oleh Musa. Sanu'idu hasiratal ula, kami balikin kok dia kepada bentuk yang aslinya. Nah takut, gak usah khawatir wahai Musa. Ini kan tantangan nih. Percaya gak sih sama Allah? Kalau Allah bilang itu gak apa-apa, itu akan dibalikin lagi jadi tongkat. Sementara mata Musa melihat itu adalah ular. Akhirnya pelan-pelan Musa memegang ujungnya, ekornya ular. Tiba-tiba ular itu menjadi tongkat. Di situ iman Musa mulai terasa. Oh benar nih, Allah Maha Kuasa. Oh benar nih, Allah menepati janji. Oh benar nih, Allah Maha melakukan apa yang Dia kehendaki. Ala kulli syai'in qadir. Mulai muncul iman. Itu yang dilatih oleh Allah kepada Ibrahim di surat Al-Baqarah. Nanti kalau kita hafal ayat kursi sampai dua lembar setelahnya, itu ada kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bilang gini. Wa idh qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Ibrahim berkata, ya Allah, gimana cara engkau menghidupkan yang sudah mati? Kata Allah, awala tu'min, kamu belum beriman wahai Ibrahim. Bala, tentu saya beriman, cuman pengen hatinya lebih tenang. Jadi iman tempatnya di hati. Bentuknya salah satunya ketenangan. Jadi makin orang yakin sama Allah, maka harusnya dia makin tenang. Itu berbanding lurus. Gak mungkin jomplang. Imannya kuat tapi ragu-ragu, gak mungkin. Dia yakin tapi gak beriman kepada Allah, gak mungkin juga. Pasti iman dan tenang itu udah satu paket. Makanya ada ayat ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Bukankah dengan mengingat Allah hati jadi tenang? Maksud mengingat Allah itu bukan subhanallah, bukan. Ingat Allah ketika dia lagi susah, jadi tenang tuh. Kayak misalnya, saya mungkin pernah cerita juga di sini atau pernah dengar juga di YouTube, saya kehilangan motor, baru beli 2 bulan, harganya 21 jutaan. Baru beli 2 bulan, hilang, diambil apa, maling. Saya taruh di carport karena nggak punya garasi, gerbangnya digembok, pulang jam 1 malam habis meeting, tidur, pas subuh keluar, gerbangnya udah kebuka, gemboknya hilang, motor juga udah hilang. Saya keliling, nyari-nyari di dekat-dekat rumah. Siapa tahu ada yang lagi dorong-dorong motor saya gitu kan. Kalau ketemu, ah kayak mirip nih motor kita aja. Gak akan diapa-apain juga kan, sian kan ya. Akhirnya kayak, ah nyari-nyari keliling gak ketemu. Balik lagi ke garasi, saya, wah, oh, ya Allah motor saya hilang, ganti dong yang lebih bagus. Bahasa Arabnya, wakhlufli khairam minha, ya Allah beri saya ganti yang lebih baik darinya. Udah langsung tenang setelah itu. Tadi itu agak-agak panik, tapi begitu ngaduin masalah kita ke Allah, langsung tenang. Kenapa? Saya yakin kok pasti diganti sama Allah. Pasti. Kenapa saya bilang pasti? Karena Nabi yang menjanjikan itu. Nabi pernah bilang kepada Abu Salamah, aku ajarkan kepada kamu satu doa yang kalau kamu baca ketika musibah, maka Allah akan mengganti musibahmu dengan kebaikan yang dua kali lipat. Abu Salamah pulang ke rumah, ngajarin doa ini ke istrinya, Ummu Salamah. istriku nih ada doa bagus dari Rasulullah, coba kamu hafal, nanti kalau ada musibah baca ini. Nggak lama kemudian Abu Salamah wafat. Ummu Salamah otomatis baca kan, namanya juga musibah. Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah beri saya pahala dalam musibah ini, beri saya ganti yang lebih baik darinya. Baru ngomong itu kan kayak Ummu Salamah, astagfirullahaladzim, saya salah ngomong, minta ganti yang lebih baik daripada Abu Salamah, kan gitu kan ya. Ini nih, suami kayaknya nggak berani ngajarin doa ini gitu. Jadi minta ganti yang lebih baik. Terus Ummu Salamah mikir, ya Allah siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah? Dia suami yang baik, suami yang soleh, suami yang sayang sama istrinya. Kayaknya udah gak ada lagi yang lebih baik diantara manusia sebagai suami dibandingkan Abu Salamah. Selesai masa iddah, datanglah manusia terbaik. Bukan hanya lebih baik, terbaik. Yaitu Rasulullah SAW melamar Ummu Salamah. Jadilah Ummu Salamah salah satu diantara istri Nabi di dunia dan di surga. Ini nih bukti bahwa doa itu tuh kayak buat saya sih udah jaminan banget lah. Jadi kalau udah kita modalnya yakin, tapi ya karena Allah tergantung prasangka kita kan. Kalau kita ragu ya Allah nggak akan nunjukin keajaiban. Baca doa itu, motor saya 21 juta hilang baru beli 2 bulan. Ya Allah beri saya pahala dalam musibah ini, beri saya ganti yang lebih baik darinya. Udah tenang, tunggu aja. Karena segala sesuatu itu butuh waktu. Kenapa butuh waktu? Allah pengen lihat kesabaran kita. Seminggu nggak lama ternyata Allah tahu mungkin saya nggak sabar ya. Akhirnya dikasih lah. Seminggu Allah ganti dengan motor harga 31 juta. 2 bulan kemudian Allah ganti lagi, tambahin lagi satu motor dengan harga 46 juta. Ini saya lagi nunggu motor 200 juta. Ini artinya nih Allah kayak benar-benar nunjukin nih loh. Pokoknya kamu enggak akan kecewa kalau berharap sama aku. Enggak ada orang yang datang ke Allah pulang kecewa, itu enggak ada. Enggak ada orang yang berdoa kepada Allah udah gitu nyesel gua doa panjang-panjang, enggak ada. Gak ada orang yang taat ikhlas karena Allah kemudian dia menyesali ketaatannya, itu gak ada, gak mungkin kalau dia paham tentang kebesaran Allah SWT. Gak ada yang satupun makhluk yang bisa bikin kita gak pernah kecewa. Sebaik apapun dia pasti pernah bikin kita sedih, kecewa, sakit hati, sebel, pasti. Bukan karena gak baik, karena dia manusia, kadang dia lupa. Kadang dia gak mampu menunaikan amanah yang kita berikan. Bukan karena dia sengaja mengkhianati kita, tapi dia manusia. Tapi Allah satu-satunya zat yang gak mungkin ngecewain hambanya, gak mungkin. Coba renungkan kisah Sayyidah, istrinya Nabi Ibrahim, Hajar. Sayyidah Hajar. Karena by the way Nabi Ibrahim itu salah satu Nabi yang paling kaya, salah satu ya, Nabi yang paling kaya selain Nabi Ayub. Nabi Ayub kaya raya. Sampai di zamannya itu bisa dibilang orang terkaya nomor satu di zamannya. Lebih daripada yang punya Google atau apa. Ini Ayub di zamannya. Itu tanah siapa? Ayub. Itu gunung siapa? Ayub. Itu pulau siapa? Ayub. Itu ternak yang memenuhi bukit punya siapa? Ayub. Ayub, Ayub, Ayub, Ayub. Semoga sehingga Allah cabut satu persatu hartanya, keluarganya, kesehatannya. Lalu setelah itu diganti dua kali lipat lebih banyak Ayub. Tapi ada nabi lain yang lebih kaya, Ibrahim. Apa ukuran kekayaan Ibrahim di Palestina? Kekayaannya setiap malam Ibrahim menyembelih 100 unta untuk menjamu tamu gratis. Setiap malam. Satu unta itu kalau yang unta potong, kan ada unta potong, ada unta rahilah ya yang dipakai kayak keluar negeri. Kalau yang keluar negeri itu satu ekornya sekitar 1 miliar lah. Kalau unta yang dipakai dagang ya, makanya orang Arab itu mungkin mereka di garasinya nggak ada mobil-mobil mewah, tapi onta di belakang rumahnya tuh satunya bisa beli Velfire, satu ontanya doang. Nah kalau onta potong yang paling murah nih 50 juta satu ekornya. Kalau satu ekor 50 juta kemudian dikali 100 berarti semalam dia ngeluarin uang berapa? 5 miliar ya? Ini Mas Ivo yang lebih pengusaha. Satu malam Nabi Ibrahim mengeluarkan, itu baru onta ya, kan gak mungkin ngasih daging doang kan, pasti ada roti, ada selainya, ada segala macam. Dan yang lebih keren lagi apa, Ibrahim, Nabi Ibrahim ini keren banget manajemennya. Semua orang yang datang berziarah, bisa dibilang kayak turis yang datang ke kota suci Al-Quds, itu hotelnya, buffetnya, itu udah full board, udah refillnya berkali-kali, semuanya ditanggung oleh Ibrahim. Kebayang gak gimana suppliernya, gimana, kan riuh banget kan ya. Itu tuh kerennya manajemen Ibrahim, orang kaya banget. Tapi disuruh bawa istrinya ke sebuah lembah, tandus, gak bawa bekal. ini challenge-nya itu di sini. Kalau misalnya dibawa ke luar negeri, dikasih bekal, dikasih rumah, nggak ada challenge-nya, nggak ada tantangannya. Bawa Hajar, Hajar, yuk ikut aku. Hajar, tipe istri yang soleha, ikut aja. Ya, ikut. Nggak pernah nanya, Kang, kita mau kemana? Nggak nanya. Kok kita nih kayaknya makin keluar jauh dari Palestina? Nggak, ikut aja. Setelah beberapa hari, lebih seminggu, sampailah di sebuah lembah, dulu namanya Bakkah, sekarang namanya Makkah. Lembah yang tandus, jangankan manusia, pohon aja nggak ada yang tumbuh. Sampai di Bakkah, bermalam semalam, besok paginya Ibrahim meninggalkan Hajar. Ibrahim bilang, Hajar, tinggallah kamu di sini bersama Ismail, aku akan kembali ke Palestina. Saat itulah Hajar protes. Tadi dia nggak protes, ikut aja apa yang diarahin sama suaminya. Sekarang dia ngomong, Ibrahim. Bahasa Arab itu Ibrahim boleh, Ibrahim boleh. Itu dua cara baca Al-Quran, kan ada qiraat kan ya. Jadi kayak bahasa Inggris Abraham, itu bahasa Arab aslinya. Ibrahim, Ibrahim. Dua-duanya bacaan yang benar. Nah, ya Ibrahim, kata istrinya Hajar. Bagaimana engkau tinggalkan kami di sini sendiri? Di sini gak ada siapa-siapa. Terus gimana kami akan makan? Siapa yang akan mengurus kami? Ibrahim gak menjawab, karena pertanyaannya salah. Jadi kalau pertanyaannya udah salah, emang gak ada jawabannya. Kenapa salah? Bagaimana dia menanyakan siapa yang mengurus kami? Itu pertanyaan udah salah, sehingga Ibrahim gak menjawab. Akhirnya jalan aja. Lama-lama Hajar mengganti pertanyaannya. Kata Hajar, Allahu amaraka bihadza. Bahasa Arab itu A, kalau panjang artinya apakah. Kalau bacanya Allah itu Allah. Kalau bacanya Allah itu artinya apakah Allah. Makanya kalau kita baca Quran, salah panjang pendek aja, beda arti itu. Kita baca Jamal. Jamal itu artinya onta. Jamal artinya indah. Jamal artinya onta yang indah. Kan sederhana ya. Jadi onta yang indah, Jamal. Jadi kalau kita mau bilang istri kita cantik, Jamilah, bukannya Jamlah. Itu jadi onta betina namanya. Jamilah. Jadi harus pakai ditekan i-nya. Arab lah ya. Jadi Allahu amaraka bihadza, apakah Allah yang menyuruh kamu melakukan ini wahai Ibrahim? Baru Ibrahim mengangguk bahwa ini adalah perintah Allah. Coba dengarkan apa kata-kata berikutnya dari Hajar yang luar biasa. Apakah ini perintah Allah wahai Ibrahim? Ibrahim mengangguk, ya ini perintah Allah. Apa kata-kata Hajar? Famdi la yudayyi'ana Allahu idzan. Berangkatlah wahai suamiku, Allah tidak akan mengecewakan kami. Ini iman. Berangkatlah suamiku, Allah tidak akan mengecewakan kami. Inilah modalnya Hajar bertahan di Mekah sampai sekarang jadi negeri yang makmur. Ditinggalkan oleh Ibrahim, satu hari masih punya bekal makanan, air cukup. Hari kedua, Ismail nangis. Singkat cerita, kita tahu Hajar muter-muter di antara Safa Marwah, Safa Marwah saking paniknya. Kemudian Allah munculkan zam-zam. La yudayyi'ana Allahu idzan. Bisa gak sih kata-kata kayak gitu tuh terasa di hati kita? Inilah obat dari hidup kita. Jadi kalau misalnya kita gak belajar iman, cuma hafal captionnya iman, itu belum berasa di hati kita. Kayak kita misalnya hasbi Allah, tapi masih kayak ragu-ragu, berarti iman kita belum pernah ada challenge-nya, belum dilatih. Musa dilatih, ambil ular itu sehingga kami kembalikan menjadi tongkat. Ibrahim bertanya, gimana cara engkau menghidupkan yang sudah mati ya Allah? Kata Allah, tidakkah kamu beriman? Ya Allah, saya beriman, tapi saya pengen lebih tenang, lebih yakin. Kata Allah, ambil 4 ekor burung, cincang kecil-kecil, kemudian tebarkan di penjuru yang berbeda-beda. Panggil dengan nama Allah, dia akan datang secara utuh. Tidak ada sehelai bulu pun yang kurang. Ibrahim melihat kejadian itu, Ibrahim makin yakin. Termasuk juga Nabi yang lain yang disebutkan di ayat sebelumnya, yaitu Nabi Uzair namanya. Uzair ini di agama Yahudi dianggap sebagai anak Tuhan. Uzair ibnullah, Uzair putra Tuhan, putra Allah. Karena agama Yahudi juga menyembah manusia. Dia, Nabi Uzair melakukan sebuah perjalanan ke sebuah negeri yang sudah Allah benamkan. Kalau kemarin kita ke Palu itu kan ada yang lukifaksi itu ya, yang sampai sekarang itu udah amblas sekitar 15 meter. Tapi itu belum, 15 meter itu belum semuanya, karena di bawahnya itu masih ada bangunan rumah, mobil, segala macam. Habis tuh satu kampung besar. Jadi ada satu kampung yang naik, satu kampung lagi yang tenggelam. Jadi kayak kayak nabrak gitu. Jadi ada satu kampung yang bangunannya di atas, satu lagi udah hilang dengan orang-orangnya. Alhamdulillah. Semoga Allah menerima mereka dengan amal solehnya. Nah, ketika Nabi Uzair datang ke negeri yang sudah habis, sudah hilang, Uzair bertanya, "Kaifa tuhyil mauta?" Bagaimana Allah menghidupkan yang sudah mati? Tiba-tiba Uzair tertidur, dia lagi ngikat keledainya, lalu dia tidur, dia taruh roti sama susu di sebelahnya, tidur. Tidurnya enggak tanggung-tanggung, mi'atu 'am, 100 tahun. Pas bangun kayak baru bangun tidur setengah hari gitu kan. Dibangunin sama malaikat Jibril, karena malaikat Jibril ini suka kayak nge-mentoring para nabi kan. Jadi para nabi itu semuanya mentornya Jibril alaihissalam. Dibangunin sama malaikat Jibril, "Uzair, Uzair bangun. Kamu labis. Berapa lama kamu tidur di sini, Uzair?" Kata Uzair, "Yauman au ba'dayaum." Sehari atau mungkin setengah hari, kata Uzair. "Tidak, kamu sudah tidur di sini 100 tahun." Apa buktinya? Coba kamu lihat keledai kamu yang diikat. Kasihan juga nih keledai. Diikat, akhirnya dia gak bisa pergi kemana-mana. Matilah keledai itu karena haus dan lapar, sampai tersisa tulang belulang. Lihat keledai kamu sudah jadi tulang belulang. Tapi coba lihat makanan kamu. Pas dipegang sama Uzair, rotinya masih hangat, seperti baru tadi barusan aja ditaruh. Susunya masih segar. Sehingga di situ Allah menunjukkan kebesarannya. Disinilah dunia dan akhirat bersebelahan. Yang satu sudah binasa, yang satu masih utuh 100 tahun. Begitulah dunia dan akhirat. Dunia binasa, surga masih gitu-gitu aja. Masih kayak segar gitu. Orang di surga kan gak ada yang tua ya. Tapi ada nenek-nenek nanya ke Nabi, "Ya Rasulullah, Rasulullah kan gak pernah ke surga. Melihat saya gak sih di surga?" "Maaf ya nih, gak ngeliat." "Beneran Rasul, beneran. Rasul gitu banget sih." "Ya gimana lagi? Terus saya gak ada di surga?" "Gak ada." Sebelum nenek ini nanti jantungan ya, langsung dikasih tahu, soalnya nenek itu di surga udah jadi gadis. Yeay. Nenek-nenek jadi gadis. Semua usia orang di surga itu kan sebaya kan. Berapa usia sebaya itu? 30-40 tahun. Itu usia penduduk surga, 30-40 tahun. Karena usia itulah yang mempertemukan dua kebaikan, pertemuan antara kesempurnaan fisik dan kesempurnaan akal. Kalau di bawah 30 tahun, fisik sempurna, akal belum. Di atas 40 tahun atau di atas 50 tahun, akal udah sempurna, fisiknya mulai bermasalah gitu. Jadi pertemuannya itu antara 30-40 tahun. Akhirnya Uzair bilang, "Innallaha 'ala kulli syai'in qadir." Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi teman-teman, kalau Allah ngasih kita ujian, kalau Allah ngasih kita sebuah musibah, kalau Allah ngasih sebuah masalah dalam hidup kita, itu persis seperti Allah ngasih ujian buat Musa dengan menyuruh tongkatnya dilemparkan terus jadi ular, karena Allah pengen melatih iman kita. Gara-gara kejadian tadi, motor saya diganti sama Allah, saya semakin yakin. Bukan gak ikhtiar ya, ikhtiar itu bab yang berbeda. Ini bab tawakkul, bahasa Indonesia-nya tawakkal. Orang Arab nyebutnya tawakkul. Jadi ini bab tawakkul, bukan bab ikhtiar. Ikhtiar itu urusannya bukan dengan langit, dengan bumi. Kalau tawakkul, tawakkal itu urusannya hati dan langit. Sehingga ketika ada masalah lagi, jadi tenang. Misalnya motor saya ditabrak orang, mobil saya ditabrak orang di belakang, di depan gas ibu tuh. Kan kalau sore depan gas ibu tuh kan banyak arah tuh. Akhirnya karena jadi kayak jam gitu, mobil saya di depan ditabrak. Mungkin dia pengen mepet ya, biar gak diambil orang lain, nanti ketabrak. Nah, bumpernya tuh nyangkut. Pas saya maju kan ketarik kan, jatuh bumpernya. Marah-marah orangnya. Kebenaran ternyata aparat. Marah-marah, asal lu segala macam. Minta ganti rugi 1,5 juta. Pas saya bawa 1,5 juta. Dan saya kayak takut bermasalah juga, kayak belum biasa ngadapin yang kayak gitu-gitu. Udahlah, ya udah saya ganti rugi 1,5 juta. Dia pergi, kan sedih banget kan? Saya ngerasa dia yang nabrakin saya, kenapa saya yang merugi gitu. Tenang, ada Allah. Begitu dia pergi, saya ngomong ke Allah, "Ya Allah, tuh orang habis ngezalimin saya 1,5 juta. Ganti dong yang lebih baik. Gitu kan? Saya tunggu nih seminggu, Allah kasih rezeki lewat beberapa ada usaha. Alhamdulillah benar-benar profit bersihnya itu 15 juta persis. 10 kali lipat dari 1,5 juta. Dan jangan pernah bilang, "Ustaz, kalau kemarin gak hilang jadi 16,5 juta. Enggak gitu sih. Kan 1,5 juta itu modal. 1,5 juta itu invest, baliknya 15 juta. Kalau gak ada modalnya gak akan ada hasilnya. Jadi saya anggap 1,5 juta itu bukan saya nyari masalah ya. Zolimin gua dong, biar gua bisa gak gitu-gitu aja, lebay kan. Udah aja kalau ada masalah minta sama Allah, dikasih 15 juta, itu benar-benar nambah lagi iman. Jadi kayak ada masalah, tenanglah, ada Allah. La tahzan, inna Allah amanah. Gitu cara kita belajar iman, bukan dengan teori doang. Ketika dikasih ujian, itu kesempatan kita ngebuktiin Allah itu pasti bersama dengan hambanya yang ingat dia, fadhkuruni adzkurkum, yang berbaik sangka kepada dia, aku ana indzallani abdibi, apalagi yang menjaga dia, fazillah yahfazka, itu kan ayat dan hadisnya banyak. Fadhkuruni adzkurkum, ingat aku ingat kalian. Apalagi fazillah yahfazka, jaga Allah jaga kalian, apalagi ana indzallani abdibi, aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Jadi Allah tuh gimana kita sebetulnya? Jadi kalau kita nggak ngelihat keajaiban kebesaran Allah dalam hidup kita, jangan bilang Allah itu nggak fair. Jangan Allah tuh kayaknya Allah kayak ada masalah ya sama saya. Enggak, itu kitanya aja yang nggak yakin. Coba muhasabah diri, sudah seberapa yakin kita sama Allah? Dan cara ngelatih keyakinan itu, ketika Allah ngasih kita challenge kecil, itu kita hadepin, jangan mundur. Kalau dikasih ujian, dikasih pelajaran kita kayak mundur, kita nggak akan pernah belajar. Dan nggak pernah siap iman kita untuk dikasih kejutan yang lebih keren lagi. Banyak loh kejutan yang keren-keren. Termasuk yang saya cerita di Jogja tuh, lagi naik becak berdua sama istri. Terus si bapak yang tukang becaknya curhat gitu kan, anak saya sekolah segala macam. Pas turun becak, saya tanya berapa pak? 25.000. Saya tambahin 26.000. Enggak, saya tambahin 100.000. Kasih 100.000. Bukan karena mau ngasih 100.000 sih, mau nambahin tapi nggak ada yang receh. Udah deh 100.000, masang pak balikin gitu kan, nggak mungkin. Ya udah ambil aja pak. Itu yang kerennya pak, dia doain, ya Allah alhamdulillah semoga bapak dan ibu suami istri gitu bahagia terus, saling mencintai. Begitu dia pergi, saya dikecup oleh istri saya. Wah, tahu itu saya kasih 200.000, lihat kanan kiri gitu. Langsung diijabah doanya sama Allah. Terus doa yang kedua apa? Semoga rezeki bapak berlipat ganda. Malamnya ada jamaah saya WA ke istri saya, boleh ketemu Sarhana enggak lagi di Jogja? Kemudian saya juga lagi di Jogja. Maaf, biasa standar ya. Maaf, waktunya terlalu padat, enggak bisa segala macam. Tapi saya butuh sebentar aja, 5 menit enggak apa-apa. Maaf ya pak, karena dia maksa akhirnya. Oke, besoknya pas breakfast, 5 menit ya pak, ya siap. Jam 5 subuh dia bilang, maaf gak bisa, ternyata pesawat saya jam 8 pagi, saya harus ke bandara. Ya udah, tenang kan, gak jadi ketemuan. Jam 6 ngomong lagi, pesawat saya delay 2 jam, boleh gak 5 menit aja? Ya udah dia pak, datang ke restoran, breakfast, Ustaz saya udah janji 5 menit gak akan lebih. Saya cuma pengen bilang makasih gara-gara Ustaz, lewat Ustaz saya jadi hijrah, keluarga saya jadi hijrah. Dan sebagai bentuk terima kasih saya pengen kasih hadiah kecil, Ustaz punya rekening? Kalau nggak bisa, cash aja deh. Saya pikir kayak selembar, dua lembar gitu aja. Cash bisa nggak pak cash gitu? Ustadz punya rekening, ya udah saya kasih rekening. Ya udah Ustadz, ini hadiah kecil buat Ustadz ya, pergi aja dia. Terus dia konfirmasi, Ustadz dari transfer ya. Saya kan nggak langsung percaya gitu kan, cek dulu dong. Ternyata benar ada yang kayak notice gitu di handphone, masuk berapa coba? 300 juta. 300 juta, 5 menit ya, 300, kalau gitu sejam ya, 500, 300 juta. Kok gak apa-apa sejam, taklimnya masih bisa ditunda kok. Siapa tahu jadi 1 miliar gitu. 300 juta loh, dan itu benar-benar, itu saya ngalamin selama ini, mungkin saya cuma dengan cerita Mas Ivo ya, keajaiban-keajaiban sedekah segala macam. Sekarang saya ngalamin sendiri, dan itu bukan fiktif ya, bukan fiksi, fiktif. benar-benar terjadi gitu. Jadi saya kayak wah benar luar biasa, Allah ganti. Ya udah deh, mana tukang becak, nyari lagi. Kan itu mah beda-beda cara Allah kasih rezeki kan. Masa selalu 300 juta, ya Allah 300 juta mana, kan nggak mungkin gitu terus kan. Yang jelas Allah tuh nggak mungkin ngecewain ketika kita beramal soleh. Makanya Nabi bilang la tahqiranna minal ma'ruf bisyai'a, janganlah kalian meremehkan kebaikan walaupun sepele. Sekedar kayak tersenyum doang, sekedar kayak qaul ma'ruf, ucapan yang baik, itu jangan diremehin. Sehingga kalau ada masalah, tenang ada Allah, gampang. Makanya saya sering motivasi ke teman-teman yang masih belum nikah nih. Saya tuh gak mau ngomongin tentang hukum pacaran, karena saya dai bukan hakim. Bedanya saya sama Ustaz Abdul Somad, kita bagi tugas. Ustaz Abdul Somad, beliau hakim. Halal, haram, boleh, nggak boleh, itu Ustaz Abdul Somad. Kalau saya, nggak boleh jawab itu. Karena saya dai, saya harus ngasih solusi. Motivasi, ngasih solusi. Jadi saya nggak akan jawab, apa hukum pacaran? Saya nggak akan bahas. Mending pacaran setelah nikah aja, gitu jawabannya. Itu jawaban dai. Kalau jawaban hakim, pacaran bukan bagian dari Islam, itu haram segala macam ya. Kalau jawaban dai, mending pacarannya habis nikah, kan masih bisa pacaran, tapi udah halal, apa aja berpahala. Kalau belum nikah, melihat aja dosa. Kalau udah nikah, lihat aja pahala, apalagi ya gitu. Yeah. Akhirnya kalau ke anak muda, saya motivasinya gini, bukan putusin, bukan. Kalian lebih pengen dekat sama orangnya atau lebih pengen dekat sama pemilik hatinya? Ini pilihan. Lebih pengen dekat sama orangnya atau pemilik hatinya? Kadang harus milih kan? Kalau dekat sama orangnya, berarti kita kehilangan pemilik hatinya. Bisa aja dia nggak akan setia sama kita. Belum tentu kita kayak pacaran, kita akrab banget terus dia nggak akan ninggalin kita atau akan kesandung dengan yang lain. Belum tentu kan? Makanya pegang hatinya. Cara megang hatinya, dekati pemilik hatinya. Dan cara nggak deketin pemilik hatinya, kadang kita harus menjauh dari orangnya supaya mendekati pemilik hatinya. Ya Allah, jagain dong hatinya buat saya. Allah. Ini akidah sebetulnya, cuman pembahasannya jomblo fisabilillah. Orang mungkin kira-kira, apaan sih pembahasan kok cinta-cinta? Enggak, ini lagi ngebahas akidah dengan kasus anak muda. Oh, udah ya? Jadi artinya, hidup kita tuh kalau misalnya hati ini diserahin ke Allah, itu tenang banget loh. Kalau hidup kita, hati kita pegang sendiri, itu ribet. Dikit-dikit dia baper, dikit-dikit dia lelah, dikit-dikit dia kayak putus asa. Tapi kalau diserahin ke Allah, apa sih gak mungkin kepada di sisi Allah? Semuanya mungkin. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia bisa apa aja, kalau bahasa terjemah gampang ya. Dia bisa apa aja. Dan dia maha kaya. Jadi kalau kita punya utang 100 miliar, 100 juta mungkin buat sebagian orang okay, itu masih logis banget untuk dibayar. 100 miliar. 100 miliar itu angka yang besar apa yang angka yang kecil? Tergantung ditaruh di mana. Kalau ditaruh di depan kita, 100 miliar itu gede loh. Tapi begitu ditaruh di depan Allah, 100 miliar itu kecil. Kenapa? Kata Nabi, di hadapan Allah, dunia dan seisinya ini lebih ringan daripada 11 sayap nyamuk. Dunia dan seisinya nih, udah ada emas, apalagi udah ada minyak, semua kekayaan alam dunia ini kalau ditaruh di depan Allah, itu harganya lebih ringan, lebih murah daripada 11 sayap nyamuk. Bahasa kitanya apa? Receh lah itu mah. Jadi buat Allah 100 miliar, receh. Berapa utang kamu? 100 miliar, gampang, tenang. Buat Allah itu tenang. Kalau taruh di depan kita, 100 miliar ya Allah, miliar, bukan juta. Bukan ribu, miliar. Nah, gimana cara kita menaruh 100 miliar itu di hadapan Allah? Taruhlah 100 miliar itu di atas sajadah. Dia akan jadi kecil. Taruhlah 100 miliar itu dengan menengadahkan dua tangan dan meminta, ya wasi', ya ghani, engkau maha kaya, engkau maha luas. Enggak ada yang besar bagimu. Makanya Umar mengatakan, ya nafsi, idza dhaqat 'alaiki ad-dunya, fala taquli ya rabbi indi hammun kabir, faquli ya ham indi rabbun kabir. Wahai jiwaku, hatinya maksudnya, kalau kamu punya masalah, jangan pernah bilang, ya Allah saya punya masalah besar. Tapi bilanglah, wahai masalah, saya punya Rabb yang maha besar. Makanya kalau dengan iman, insya Allah benar, benar banget kata Allah itu, hati itu jadi tuma'ninatul qalb. Apapun masalahnya, Ustaz, masalah saya tuh gini, masih kecil dibandingkan dunia. Sementara dunia aja sebelah sayap nyamuk, lebih ringan lah gitu. Kalau kita pakai kayak timbangan kopi itu kan, yang digital, taruh nyamuk di atasnya, kira-kira keluaran kan? Nggak keluaran kan? Malah nyamuk masih utuh kan, satu tubuh nyamuk gitu kan. Apalagi dipotong jadi sebelah sayap nyamuk doang, lebih nggak keluar lagi. Dan dunia lebih ringan dari itu di hadapan Allah SWT. Artinya lebih receh. Apa sih yang besar sehingga sampai kita harus berputus asa? Semuanya kecil. Ya Allah, tapi hati orang tuanya itu terlalu keras. Si anaknya sih udah ngeklik, orang tuanya yang masih berat. Kan hatinya di genggaman Allah, udah aja lobby hatinya ke langit, jangan ke orangnya. Jangan langsung japri orangnya, japri pemilik hatinya. Kalau japri orangnya, Pak, saya tuh serius sama anak Bapak, belum tentu berubah hatinya. Tapi kalau kita japri pemilik hatinya, ya Allah, saya serius sama dia. Allah. Allah yang bolak-balikan hati dia, gampang buat Allah. Makanya pas dulu Ali pengen ngelamar Fatimah, itu kan kayak beda level banget kan. Ali orang miskin, Fatimah anaknya Khadijah, walaupun udah jatuh miskin tapi kan anak orang sukses lah gitu. Ali gak pede mau ngelamar Fatimah. Didorong-dorong sama temennya, Ali udah jalan aja, Rasulullah tuh orangnya fair kok, baik kok, terbuka kok. Ya sih tahu, cuman gimana ngomongnya, udah mau lupain aja, lupain aja. Lagi mikir-mikir kayak gitu, tiba-tiba Abu Bakar datang ngelamar Fatimah. Masuk ke rumah Nabi, keluar, kata orang-orang Abu Bakar ditolak. Wah, Abu Bakar aja ditolak, apalagi saya, makin gak pede. Lama-lama datang lagi Umar, wah Umar aja ditolak, apalagi saya makin gak pede. Tapi didorong-dorong terus, akhirnya datanglah Ali ke rumah Rasulullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ali masuk, Ali. Masuklah Ali. Ada apa Ali? Enggak ya Rasulullah, cuma pengen ketemu aja. Enggak ngomong ngelama, enggak ngomong. Ya Rasulullah, saya udah siap menikah, insya Allah saya orang yang bertanggung jawab. Enggak. Ya Rasulullah, saya cuma kangen aja sama Rasul. Rasul kan dapat ilham dari Allah kan. Rasul bilang, Ali pengen nikah sama Fatimah. Gimana ya? Itu enggak ada ya, itu mah saya doang. Aslinya enggak kayak gitu-gitu amat sih. Yang pokoknya kurang lebih kalau kita ilustrasikan tuh kayak gitu, kayak kurang pede gitu, kayak merasa pasalnya siapa sih gitu. Kata Rasulullah, kamu punya apa wahai Ali? Itu masalahnya, Rasulullah gak punya apa-apa, Allah yang maha memiliki segalanya. Kalau kita makanya hafal beberapa dalil, Pak, ya, Allah berfirman. Gak susah nih kalau udah pakai Allah berfirman, Rasulullah bersabda. Bapak masih mukmin kan? Jadi akhirnya Nabi bilang, kamu punya apa di rumah? Gak punya apa-apa, coba kamu ingat-ingat lagi. Oh, gak ada apa-apa ya Rasulullah yang berharga. Ya udah, Nabi ngasih hadiah apa ziarah beliau, baju besi beliau. Ini hadiah buat kamu, berikan sebagai mahar untuk Fatimah. Kalau Allah udah membolak-balikkan hati, gak butuh modal, gak butuh tampang, gak butuh eksistensi followers terus berapa juta. Gak itu yang paling penting, hatinya tuh. Kita cukup satu aja yang nge-like kita, Allah udah beres. Daripada yang nge-like itu banyak, tapi Allahnya unfollow, ini bahaya. Allah unfollow apa? Allah meninggalkan, baro'atun minallah, itu bahaya banget kan. Allah unfollow itu surat At-Taubah ayat 1 tuh, baro'atun minallah, Allah udah gak mau peduli lagi dengan kamu, itu tuh paling bahaya. Jangan sampai bikin Allah kecewa, udah gitu Allah baro'ah. Kalau udah baro'ah, istidraj. Kita kayak ngerasa hidup kita gak ada masalah, padahal itu awal dari kehancuran. Na'udzubillah min dzalik. Makanya coba kita belajar iman. Iman ini modal banget. Orang kalau punya iman gak punya dunia, itu lebih dari cukup. Punya dunia tapi kehilangan iman, itu dia kayak gak punya apa-apa. Sehingga ulama mengatakan, siapa yang mendapatkan Allah, dia mendapatkan segalanya. Siapa yang kehilangan Allah, dia kehilangan segalanya. Allah yang paling utama. Belajar di sini tempatnya, bukan di lisan. Ada seorang sahabat dulu di zaman Nabi, gak terkenal sampai gak disebutin namanya. Jadi kalau kita baca sirah gak ada namanya, itu berarti orang gak terkenal. Kenapa kok dikisahkan? Biar kita punya contoh. Karena kalau yang dikisahin itu Abu Bakar, Umar, kita akan bilang, ah mereka emang orang keren-keren banget kan. Ini ada yang gak dikenal namanya. Dia tuh kehilangan putranya. Putranya diculik di perjalanan sama musuhnya, terus dimintain tebusan 100 ekor domba. 100 ekor domba. Kalau gak ditebus besok, maka anaknya akan dibunuh. Bingung nih, karena orang tuanya miskin. Nyari ke tetangga, gak kukumpul 100 ekor, paling juga berapa ekor, itu juga utang gitu. Terus naik ke sahabat-sahabat, gak ada yang bisa bantu. Datanglah ke Rasulullah. Kata dia, ya Rasulullah, saya lagi ada masalah. Apa masalahnya? Anak saya ditawan, dirampok di tengah jalan, dan dimintai tebusan 100 ekor domba. Saya gak punya apa-apa ya Rasul. Apa yang dikatakan tadi? Maaf, saya gak bisa bantu, tapi saya bisa ngasih kamu sesuatu yang mudah-mudahan dengan ini kamu akan dibantu oleh Allah. Apa ya Rasulullah? Ucapkanlah, la ilaha illallah quwwata illa billah. Nabi gak bisa bantu, tetangga gak bisa bantu, Utsman bin Affan gak bisa bantu, Abdurrahman bin Auf gak bisa bantu, yang kaya-kaya. Ketika makhluk gak bisa bantu, bukan berarti masalah kita itu gak ada solusinya. Masih ada zat yang ala kulli syai'in qadir. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. La tahzan inna allaha ma'ana. Hasbunallah. Ini amal wakil. Ucapkan ya haula wala quwwata illa billah. Dia ini orangnya yakin sama Allah. Makanya Allah kasih keajaiban. Bukan, ya Rasulullah, itu kan zikir. Gak apa-apa saya ucapin sih. Cuman kayak, kalau kalau dombanya dari mana ya Rasulullah? Enggak gitu, dia enggak pakai pengecualian. Apa yang dikasih Nabi? Sami'na wa ato'na, tanpa ada tapi. Pulanglah, dia ngomong ke istrinya. Istrinya nanya, udah dapat dari Rasulullah solusi? Udah, alhamdulillah, luar biasa nih, insya Allah berhasil. Ini zon, berbaik sangka kepada Allah. Apa yang dikatakan Rasulullah? Kita disuruh dawamkan la haula wala quwata illa billah. Yaudah, ayo. Istrinya juga solehah. Ini suami istri cepat dapat pertolongan Allah karena dua-duanya mukmin. Ulaika humul mu'minuna haqqo. Imannya itu hak, benar banget. Akhirnya la haula wala quwata illa billah. Yuk ikhtiar lagi ke tetangga, sambil ikhtiar sambil la haula, sambil nyari-nyari sambil la haula. Sampai malam enggak ketemu domba dan lisannya terus basah dengan la haula wala quwata illa billah. Tertidurlah mereka malam. Tiba-tiba ada yang ketok pintu. Assalamualaikum. Suara anaknya. Dibukain pintu. Hah, ternyata anaknya udah pulang dan di belakang anaknya ada 100 ekor domba. Ditanya, gimana ceritanya? Dan ini cerita kisah nyata juga. Dia cerita, malam ini ketika saya diikat, pengawal-pengawal menjaga saya, tiba-tiba datang angin yang sangat dingin, sehingga semua pengawal tiba-tiba tertidur pulas. Lalu saya membuka ikatan saya sampai bisa lepas, dan melihat mereka tertidur pulas, saya melihat beberapa ekor domba, saya bawa pulang. Kebayang gak sih gimana pulasnya tidur sampai domba 100 aja gak membuat mereka bangun ya? Domba kan berisik banget kan? Apalagi 100, satu aja udah bikin orang bangun. Apalagi 100, gak mungkin domba digiring 100 ekor, itu gak ada suaranya. Gak mungkin kan sesama domba, pasti mereka rame gitu, kayak caper-caperan, ya gue bebas, apa segala macam, kayak rame gitu. Udah gitu, pengawalnya tuh gak ada yang bangun. Ini menunjukkan bahwa Allah sudah sumbukmun umyun, ditutup telinga, mata dan penglihatan dan hati mereka sehingga dia bawa pulang domba sebagai ghanimah. Bukan hanya bebas tapi surplus dengan 100 ekor domba. Ini lagi-lagi bukan bab ikhtiar. Jadi bukan berarti mengganggu porsi ikhtiar kita, enggak sama sekali. Ini lebih kepada belief, trust kita, faith kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya buat saya sih enggak boleh kita membandingkan tawakal dengan ikhtiar, itu gak boleh. Ikhtiar itu gak ada porsi di dalam tawakal, sama sekali gak ada. Ketika kita taruh ikhtiar itu menjadi logika tawakal, artinya kalau ikhtiarnya masih memungkinkan, realistis, kita masih percaya sama keajaiban, berarti kita sudah mengurangi hak iman. Ikhtiar itu gak ada hubungannya dengan tawakal. Terus ngapain kita ikhtiar? Ustaz, itu perintah Allah. Kalau kita gak ikhtiar, kita dosa. Kalau ikhtiarnya tanggung, kita dosa. Kita harus ikhtiar semaksimal mungkin. Sakit, cari obat yang paling bagus, ke dokter yang paling ahli. Tapi kita nggak boleh bilang dia asyafi. Kita hanya mengatakan obat itu dawa, bukan syifa. Apa beda dawa sama syifa? Dawa itu obat, syifa itu kesembuhan. Dan syifa, asyafi huwallah. Asyafi huwallah. At-tabib bisa makhluk. Ad-dawa bisa dari bumi. Tapi asyifa dari langit. Sehingga kita mencari obat yang terbaik karena Allah yang nyuruh kita melakukan itu. Kalau Allah bilang jangan, ya kita jangan. Apa yang jangan? Misalnya sesuatu yang haram, sesuatu yang syubhat, walaupun menurut logika kita itu akan menguntungkan kita, tinggalkan. Dalam dagang, dalam apapun, dalam pekerjaan, la tahzan, gak usah khawatir. Ketika kita meninggalkan satu pekerjaan yang menurut kita syubhat, karena Allah pasti diganti dengan yang lebih baik. Enggak Ustaz, saya udah ninggalin tapi nggak ada kerjaan lain, minimal keluarga kita jadi bahagia kan. Dulu mungkin kita nggak pernah mandiin anak kita pagi-pagi untuk dia berangkat sekolah karena terlalu sibuk. Dulu mungkin kita nggak pernah nungguin anak kita pas pulang sekolah. Dulu kita mungkin nggak pernah bedakin anak kita, mungkin kita nggak pernah nungguin dia lagi baca Quran. Gara-gara kita tinggalkan pekerjaan syubhat, akhirnya Allah kasih ganti yang lebih baik, bukan pekerjaan, kebahagiaan keluarga, lebih dekat sama Allah, lebih bisa beribadah dengan khusyuk. Nanti setelah masa ini lewat, Allah akan berikan tambahan dalam bentuk lebih ke pekerjaan, finansial kita, ekonomi kita, materi. Tapi semuanya juga ada sunnatut tadarruj, ada prosesnya. Yang gak mungkin Allah ngecewain kita tuh gak mungkin. Kalau kita beriman. Ini nih kisah sahabat yang ngandelin la haula wala quwata illa billah. Jadi tetap aja hasbiyallah, la haula wala quwata illa billah, apalagi la tahzan innallaha ma'ana. Itu Abu Bakar kan sempat ragu kan pas lagi masuk ke dalam gua, terus sampai ketahuan sama pemburu. Karena ini kerennya juga nih, kebesaran Allah juga nih. Waktu itu kan Abu Jahal bilang gini, siapa yang bisa menangkap Muhammad hidup atau mati, maka aku akan memberikan untuk dia mi'atunakoh, 100 onta. 100 onta untuk yang menangkap Muhammad. Akhirnya para pemburu-pemburu bermunculan karena dapat broadcast ini, mereka semuanya keluar dari tempat mereka, dari persembunyian mereka, mencari Rasulullah. Yang buron-buron dan semuanya berani nyari Rasul. Bahkan salah satu yang paling legend di antara mereka namanya Suraqah. Suraqah ini pembaca jejak banget, ngejar-ngejar Nabi. Sampai akhirnya ketemulah dia dengan Nabi itu, sangat dekat jaraknya tapi enggak ngelihat. Menurut sebagian riwayat cerita bahwa di mulut gua itu ada sarang laba-laba, sebagian ulama mengatakan itu riwayatnya lemah. Tidak ada sarang laba-laba, tapi kita respect ya dengan berbagai macam pendapat. Cuman kalau saya mengambil pendapat karena dulu belajar di Al-Azhar, sejarah yang dibahas ke kita tuh sarang laba-laba itu bukan riwayat yang kuat. Enggak ada sarang laba-laba. Enggak ada merpati yang bikin apa? Sarangnya di depan mulut gua. Terus apa? Allah yang memalingkan mata mereka untuk tidak melihat ke bawah. Nah, kalau mereka ngelihat dikit, kelihatan tuh Rasulullah sama Abu Bakar. Tapi mereka ngelihat ke atas, ngelihat ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, ke bawah doang yang enggak dilihat. Kenapa? Kan pandangan manusia itu Allah yang arahkan. Jadi tenang aja, di antara sekian banyak cowok-cowok ganteng, kalau Allah pandangkan matanya ke kita, ya tetap aja ke kita, enggak bisa diganti. Kok kayak ada ngelihat malaikat sih. Berarti udah dekat-dekat akhirat nih. Jadi intinya mah gak usah khawatir dengan persaingan. Saya tuh pernah ya, dulu tuh lagi mau jalan nih dari bukan cerita itu sih, beda ceritanya. Lagi itu disensor, tidak boleh di-expose ya. Jadi jalan dari Bandung, waktu itu anak-anak pengen ngajak saya ke Kota Baru Parahyangan. Mungkin sebagian ada yang tahu Kota Baru dari Cimahi ke Kota Baru. Ya, Padalarang. Dari Cimahi ke Kota Baru Padalarang. Yuk kita ke Kota Baru ngelihat apa itu jam matahari ya? Jam matahari. Jalan aja nih. Ya, ya. Persiapan kita kan sampai Kota Baru doang dari Cimahi, naik mobil masuk tol, maunya keluar tol Padalarang. Pas mau keluar, anak-anak bilang, "Ah, males ah, Padalarang terlalu dekat." Terus kemana? Ke Ancol yuk. Hah? Ancol. Ya udah deh. Jangan belok. Udah, lurus aja, enggak belok ke Padalarang, lurus pengen ke Ancol. Tapi di tengah jalan galau lagi, Ancol udah biasa ya, dan gitu-gitu aja. Terus kemana? Cari laut yang jarang dikunjungin orang. Di mana yang kayak pesisir pantura gitu. Terus belok mana nih? Cikampek. Dulu belum ada Cipali. Cikampek. Beneran. Akhirnya belok Cikampek. Belok Cikampek nyisir Subang, Dramayu, sampai Cirebon. Dari pagi sampai jam 2 kita udah lapar banget. Akhirnya makanlah empal gentong di salah satu warung di Cirebon. Kebayang gak gimana cara Allah melentarkan rezeki? Karena ada hamba Allah yang pengen dikasih rezeki, akhirnya saya kesasar. Nyasar sampai ke Cirebon, makan di situ, dan dia bilang, "Alhamdulillah ini adalah pelanggan pertama saya." Emang kurang laku sih, karena emang kurang enak. "Ini pelanggan pertama saya hari ini, Masya Allah." Akhirnya karena saya kayak kasihan gitu, bungkus. Walaupun buat kita sih gak enak, bungkus. Jalan lagi, sampai ke Bandung malam, hanya untuk makan empal gentong di Cirebon, coba. Kalau Allah menentukan rezeki, siapa sih yang bisa menghalangi? Allah yang datengin. Saya juga pernah bareng keluarga tuh di TSB, Trans Studio. Kan suka ada taklim Rabu malam kan. Satu sore tuh kita datangnya agak duluan, agak awal. Terus karena masih lama maghribnya, kita kayak ke mall dulu gitu. Pas ke mall, mau nyari apa di supermarket di lantai bawah, nyari-nyari eskalator, salah jalan. Harusnya kalau kita mau ke eskalator, kita tuh ke kanan. Kita ngambil kiri, akhirnya muter. Eskalatornya harus kita puterin dulu. Gara-gara muter di pojok sana, ternyata ada lagi ada bazar kaos diskon 50%. Kita lihat-lihat jadi beli. Gitu cara Allah ngasih dia rezeki. Mungkin tempat standnya tuh di pojok, yang orang jarang lewat situ kalau mau ngambil eskalator yang benar. Tapi kalau Allah pengen ngasih dia rezeki, ya bisa aja saya akhirnya muter khusus untuk beli kaosnya dia, dan itu sering banget kejadian kayak gitu. Sehingga apa yang buat kita khawatir? Begitu juga tadi Abu Bakar. Suraqah itu udah ada di mulut gua. Kalau dia ngeliat ke bawah doang, dan orang ngeliat ke bawah sesuatu yang biasa banget kan, tapi dia gak ngeliat. Pokoknya semua arah dilihat kecuali yang di bawah. Gitu cara Allah memalingkan mata seseorang. Jadi Allah juga kalau bisa memalingkan mata hambanya, juga bisa mengarahkan mata itu ke arah yang Allah kehendaki. Akhirnya Abu Bakar dalam keadaan khawatir bilang, "Ya Rasulullah, kita cuma berdua, mereka ramean. Nanti kalau mereka lihat ke bawah, kita ketahuan gimana, kita gak bawa senjata. Ya Rasulullah, keselamatan engkau terancam. Ya Rasulullah, saya khawatir." Apa kata Nabi? "Ya Abu Bakar, ma dhannuka bitsnain, Allahu thalithuhuma, la tahzan, innallaha ma'ana." Kalimatnya panjang, cuma yang terkenal di ayat, "La tahzan." "Ya Abu Bakar, ma dhannuka bitsnain, Wahai Abu Bakar, kenapa kamu berpikir kita cuma berdua? Allah yang ketiga, ini iman. Kenapa kamu pikir kita cuma berdua? Allah yang ketiga. Jangan sedih, wahai Abu Bakar, Allah bersama kita. Langsung tenang. Akhirnya beres, selamat. Ini iman. Mungkin iman kita belum sebesar Rasulullah, tapi bukan berarti kita gak bisa belajar dari sosok beliau. Ini artinya teman-teman, surat Thaha adalah salah satu surat ketika Allah memperkenalkan dirinya kepada Nabi Musa dengan tahapan-tahapan yang jelas, sampai puncaknya apa? Musa berdoa, Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'alli waziran min ahli Haruna akhi ushdud bihi azri wa ashrikhu fi amri kay nusabbihaka katsiran wa nadhkuraka katsiran innaka kunta bina basira. Kata Allah, qad utita su'laka ya Musa. Ya Allah, lapangkan dada saya, mudahkan urusan saya, lancarkan bicara saya. Kenapa? Nabi Musa lidahnya tuh keluh, gak bisa ngomong lancar. Kenapa? Karena waktu beliau bayi itu pernah makan arang yang lagi panas. Gara-gara tadi nyabut Firaun, dilempar sama Firaun, terus Firaun bilang, ini benar anak yang ada dalam mimpi saya nih, yang akan mengancam kekuasaan saya, besok akan saya bunuh. Akhirnya dia bikin broadcast, besok ada live streaming pembunuhan bayi. Semua orang udah berkumpul. Malam itu Allah kasih ilham kepada Asia, istri Firaun, supaya menyelamatkan Musa. Caranya gimana? Subuh-subuh Asia ngomong, Fir, jangan bunuh anak ini. Dia itu gak tahu apa-apa. Pas dia narik janggut kamu, mungkin dia lagi gemes. Dia gak tahu janggutnya kok lucu kali ya. Enggak, dia anak yang udah saya mimpikan. Pokoknya nih anak udah tahu nih siapa musuhnya. Enggak, dia gak ngerti. Apa buktinya? Nih, aku kasih kamu kesempatan untuk membuktikan. Coba letakkan Musa di sebuah tempat. Di sebelah kanannya taruh roti, di sebelah kirinya taruh bara api. Kalau anak ini makan roti, berarti dia udah ngerti, maka bunuhlah dia. Itu hak kamu. Tapi kalau anak ini makan bara api, berarti dia gak tahu apa-apa, mana yang membahayakan dia, mana yang tidak, maka bebaskanlah dia. Firaun berpikir, ya mungkin juga anak ini makan bara api, pasti dia akan nyari kalau sekarang tuh kayak permen, apa, kayak gitu-gitu, coklat. Akhirnya setuju Firaun, diumumkan semuanya, melihat saksinya banyak, viewernya tuh kayak ribuan gitu. Akhirnya Musa ditaruh di tengah, kanannya ditaruh roti, kirinya ditaruh bara api yang masih menyala gitu, arang. Musa bangkit, mengarah ke bara api, diambil, dimakan, lalu menangis karena lidahnya terbakar dan sejak saat itu lidahnya Musa keluh, gak bisa ngomong dengan lancar, sehingga mau ngomong itu susah. Akhirnya Nabi Musa berdoa, wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lancarkan lisan saya dalam berucap supaya dia ngerti maksud saya. Ini pentingnya berharap kepada Allah. Jadi semua bisa diselesaikan sama Allah. Banyak loh yang diminta Musa, ya Allah lapangkan dada saya. Biasanya enggak sempit dada. Kalau sempit dada kan emosional ya. Asal nih Firaun keras kepala, lapangkan dada saya. Makanya pas Musa ketemu Firaun, dibantah sama Firaun, Musa itu tenang banget loh, enggak kayak biasanya. Kata Firaun, kamu siapa? Saya Musa. Dasar kamu pembunuh. Diam aja. Apa yang kamu pengenin? Sembahlah Allah, dengarkan nasihat saya. Emang kamu tahu apa? Terus dicecer sama Firaun. Musa itu menjawab dengan tenang. Kenapa? Syarhus sadar, lapang dada. Satu yang diminta. Dua, mudahkan urusan. Salah satu kemudahannya apa? Mentok dengan laut, Allah belah. Laut aja dibelah. Kenapa? Yassirli amri, mudahkan urusan saya Allah, jangan sampai mentok. Tiga, lancarkan lisan saya Allah. Tiba-tiba, waqala Musa, waqala Musa. Yang ngomong tuh Musa terus loh, bukan Harun. Padahal tadi itu minta Harun dan pingin Musa, biar Harun yang jadi jubir. Tapi kenyataannya kalau kita baca ayatnya, Musa berkata, bukan waqala Harun. Tapi waqala Musa, Musa yang ngomong lancar. Karena Allah yang memperkenankan doanya. Apalagi yang diminta, jadikan Harun sebagai pendamping saya. Beri kami kekuatan, beri kami kemudahan, dan seterusnya. Kata Allah, utita su'laka ya Musa. Semua permintaanmu sudah diperkenankan Musa. Jadi sama Allah itu jangan iri. Kata Allah, saya sih gak akan minta yang susah-susah. Saya tahu Allah juga kayak sibuk gitu mungkin. Jangan gitu, minta sama Allah itu minta apa aja. Ya Allah saya gini, curhat deh. Kalau mau begging itu sama Allah. Mengemis kepada Allah, makin kita mengemis, makin kita mulia. Makin kita mengemis kepada makhluk, makin kita hina. kalau pengen memuliakan diri, tundukkanlah kepala kita di hadapan Allah, terus memeleslah di hadapan Allah. Rendahkan diri kita serendah-rendahnya. Ya Allah, saya tuh gak bisa apa-apa. Ya Allah, tuh saya jahil. Ya Allah, tuh saya kotor. Tapi makin mulia loh. Tapi kalau gitu ke makhluk, kita makin hina. Mas, tolong saya belum makan, saya gak bisa apa-apa, saya lemah. Itu makin hina. Kalau ke Allah, ya Allah, saya lapar, kata Musa, Allah kasih makan. Ya Allah, saya tinggal di mana? Allah kasih keluarga. Istrinya, perempuan yang solehah banget, yang bahkan memperhatikan Musa itu dari jarak jauh. Kemudian dia menyimpulkan kepada ayahnya, Allah tuh punya banyak cara. Gimana cara Musa ketemu istrinya? Alam yadi dirka yatiman. Jadi laki-laki makin terhormat ketika dia mengambil tanggung jawab lebih. Perempuan itu makin terhormat ketika rasa malunya lebih. Makin besar rasa malunya, makin mulia. Makin besar tanggung jawabnya, makin mulia. Itu beda. Ya, beda sunnah. Akhirnya Musa bantuin. Ma khotbukum ma, ada apa? Apa yang kalian, apa masalah kalian? Musa itu gak ada basa-basi loh. Gak pakai basa-basi tapi bisa dapat kan? Kita udah semua caption apa segala macam mungkin udah nggak gombang, belum tentu dapat. Musa itu nggak pakai ngegombang, nggak pakai ayah kamu tukang les ya. Jadi kayak nggak ada gombalnya, terus nggak kayak nggak punya modus, kan modus. Musa tuh nggak ada modus loh sama istrinya. Kayak pernah ketemu di mana ya? Nggak ngomong gitu, nggak kita nggak pernah ketemu. Ya kayak pernah, kayak nggak asing gitu wajahnya. Di mana? Dalam mimpi aku kali ya. Enggak ada, Musa tuh enggak gitu-gitu amat. Dia cuma bilang, "Mbak, ketemu kan masalah kan apa? Oh, masalah kami itu pengen kasih minum ternak, tapi kami harus ngantri soal cowok semua diambil ternaknya dikasih minum. Jadi istrinya. Kenapa? Karena yang dijaga oleh Musa itu adalah ridho pemilik hati, bukan orangnya. Lagi-lagi dengan segala macam adegan yang Allah kasih dalam hidup kita, kita jadikan itu kayak cara kita belajar iman. Lalu bukan hanya dapat ilmunya, bukan hanya dapat rasanya, tapi juga kita akan melihat keajaiban di balik semua adegan ujian dalam hidup kita. Saya pernah merasakan itu, teman-teman pernah merasakan itu. Kenapa itu nggak jadi sebagai dalil buat kita supaya lebih yakin sama Allah? Alam ya jadi kayak iman, faawa wa wajadaka dolan fahada wa wajadaka ahilan. Bukankah dia mendapati kamu sendiri? Dia kasih kamu keluarga. Dia dapati kamu dalam keadaan tersesat di tengah padang pasir. Dia kasih kamu petunjuk sampai ke tujuan. Dia dapati kamu lapar. Dikasih kamu kecukupan. Saya pergi ke Mesir, gak bawa modal sama sekali. Itu kayak pertama kali saya keluar negeri, ayah saya tukang pangkas, gak punya uang untuk nyekolahin saya ke Mesir. Saya ikut tes, gak lulus. Tes beasiswa nggak lulus, ayah saya tukang pangkas, ibu saya ibu rumah tangga biasa, berangkat ke Mesir. Nggak ada uang sama sekali, uang tuh habis, tabungan saya tuh habis untuk bayar travel tiket. Karena waktu itu pakai turis, visa turis, jadi tiketnya harus PP. Habis sekitar $1,000. Jadi nol, berangkat ke Mesir tuh yatiman, dolan, dan ail. Tiga, sendiri, bingung, nggak punya apa-apa. Yatiman, dolan, ail. Tapi saya punya apa? Punya modal yang dihadiahin oleh guru saya, Hanan. Allah, kamu percaya nggak? Allah di Indonesia sama Allah di Mesir itu sama. Ya iya dong, percaya. Allah masa beda-beda? Siapa yang ngasih kamu makan di Indonesia? Allah. Itu juga yang akan ngasih kamu makan di Mesir. Wah. Terus apa masalahnya? Yang ngasih makan kan sama, tempatnya doang yang berbeda. Kecuali yang ngasih makannya beda, itu masalah lagi kan? Harus kenalan dulu, harus PDKT dulu. Ini yang ngasih makannya sama. Oh gitu Ustadz ya, yang ngasih kamu keluarga di Indonesia, Allah. Berarti dia juga yang ngasih kamu keluarga di Mesir. Udah aman, berangkat. Sampai di Mesir, pas turun dari pesawat, saya tuh udah semalaman tuh khawatir gak bisa makan. Akhirnya di pesawat saya pesan naik Malaysia Airlines waktu itu. Boleh pesan lagi makanan dengan muka melas kali ya. Oh iya. Padahal aslinya kan ada jadwalnya ya. Tapi nggak tahu waktu itu saya pesan apa aja dikasih kayak bisnis gitu. Boleh pesan makanan lagi. Boleh. Yang apa? Daging nggak apa-apa. Melas tapi mintanya daging. Nganterin daging, susu. Pokoknya kenyang aja semalaman. Kenapa? Saya nggak tahu besok mau makan apa. Di Mesir negeri orang nggak punya uang. Ya udah saya rapel dulu sekarang biar bisa puasa 2 hari. Begitu landing, keluar immigration desk gitu, teman-teman yang berangkat bareng saya itu rata-rata ditanya, kamu ngapain ke sini? Bawa uang berapa? Kalau visanya turis pasti dia minta kayak minimal $1,000. Saya visa turis. Saya mau kemana? Muka Al-Azhar, saya jujur aja bukan mau turis, muka Al-Azhar, ya udah masuk aja. Cepet masuk. Pas masuk disambut sama kakak-kakak kelas, yuk makan. Akhirnya kita makan makanan Mesir, saya nyesel. Kenapa semalam saya udah kenyang? Akhirnya gak bisa makan banyak. Langsung dikasih tempat tinggal gratis sebulan, bulan kedua harus bayar. Challenge kan? Sebulan doang kesempatan saya, ya Allah kau mau berrezeki. Akhirnya ikhtiar, besok keluar nyari beasiswa dengan modal tampang kali ya, tampang gelas. Datang tes beasiswa, biasanya di tes bahasa Arab, di tes apa segala macam, saya cuma di tes Quran. Dari mana? Indonesia. Dipikir orang Indonesia nggak bisa ngaji. Oke, kamu bisa ngaji? Dikit-dikit. Alhamdulillah dulu waktu kecil sering guru musabaqah nasional, internasional, jadi pede lah gitu. Bisa ngaji dikit-dikit. Ya udah coba baca surat apa? Bebas. Oh ya udah, Al-Ikhlas. Bebas kan? Itu yang paling ikhlas gitu. Baca Al-Ikhlas. Masya Allah. Kamu bisa ngaji ternyata. Coba baca surat lain. Al-Fatihah. Pokoknya yang gampang-gampang lah ya. Al-Ikhlas, Al-Fatihah, Alif Lam Mim, yang gampang-gampang. Akhirnya dia berkenan, nangis, beasiswa. Langsung deal. Alhamdulillah. Ternyata gampang gening dapat beasiswa. Cari lagi ke lembaga lain. Saya ingin dapat beasiswa, bisa apa? Ngaji. Surat apa? Al-Ikhlas. Bocor lagi, dapat. Dalam 2 bulan itu saya dapat 3 beasiswa. Teman saya yang berangkat aja yang beasiswa cuma dapat 1, saya dapat 3. Akhirnya rumah saya ada 3. Satu dekat Sungai Nil, satu lagi di kampung. Kenapa di kampung? Saya pengen dapat environment-nya Mesir yang kayak klasik gitu. Satu lagi di asrama mahasiswa. Jadi kalau lagi ujian, kayak nongkrong di kafe gitu. Kayak anak orang kaya banget. Nongkrong di kafe depan Nil, baca buku ujian gitu, teman-teman ada yang shisha apa segala macam. Alhamdulillah karena saya asma jadi enggak, bukan karena soleh ya, karena asma. Kalau enggak asma mungkin nyoba gitu. Kayak jadi ujian itu enggak pernah di kamar, teman-teman pada subhanallah orang-orang soleh di masjid. Ke Masjid Al-Azhar kan suka dipakai kayak orang tawaf gitu kan sambil baca buku. Kita di kafe, mama, tokmi ya, kesan apa segala macam. Kenapa rezekinya? Mudah, bulan kedua langsung punya rumah, tahun kedua mulai. Ya agak-agak mirip dengan era cinta sih, jual bakso. Tapi saya gak bisa bikin bakso, yang bikin teman saya jualin bagi hasil 80-20, dia 20 saya 80. Alhamdulillah, jualnya ke siapa? Mahasiswa Malaysia. Kenapa mahasiswa Malaysia? Karena orang Malaysia gak bisa ngebedain bakso enak sama yang gak enak. Kalau orang Indonesia kan banyak bakso tuh, di sana kan jarang kan, jadi enak aja lah semuanya. Terus ngasihnya tergantung mood. Kalau yang datang, mace, kasih 20. Kalau yang datang yang kayak nyebelin, kasih aja 2. Biar gak balik lagi. Jadi alhamdulillah untung juga. Bakso, jual dolar kayak mece yang keliling gitu. Musim haji jadi petugas. Alhamdulillah rezeki. Pertama kali di rumah saya ada kulkas, saking melaratnya. Pertama kali di rumah saya ada kulkas itu pas saya di Mesir. Ma, di Aceh kan. Ma, butuh apa? Ini mau bulan puasa bang. Di rumah kita gak ada kulkas, masa beli es tetangga terus. Ya udah berapa? 2 juta. Ya, kirim beli kulkas. Hanyut tsunami. Ibu saya kan meninggal tsunami juga kan, habis satu rumah. Ma, apa? Nih, mau pasang apa di rumah? Pasang telepon. Soalnya kalau kamu telepon, ma harus lari-lari ke tetangga, pasang telepon pelan-pelan. Dan cita-cita saya yang belum tercapai, tapi mudah-mudahan Allah ganti nanti di akhirat apa? Saya pengen banget ngerasain ibu saya tuh naik mobil sendiri waktu kecil tuh. Kenapa kita tuh seumur-umur kemana-mana naik angkot? Saya udah SMP masih naik angkot. Dan naik angkotnya irit. Supaya gak bayar, saya disuruh berdiri di angkot. Kebayang ya SMP berdiri di angkot. Ma gak boleh duduk ma, kosong tuh gak ada orang. Jangan, ntar bayar. Ya udah ma. Saking iritnya. Jadi kayak saya cita-cita banget. Ma harus naik mobil saya pribadi. Pas udah bisa beli mobil, ma udah kena musibah tsunami. Ya sekarang saya niatkan, oh kalau gitu Allah pengen saya naikin ma itu bukan mobil dunia, tapi mobil akhirat. Itu yang motivasi banget buat saya harus ngafal Quran, karena orang yang ngafal Quran itu bisa nyelamatin 10 keluarganya. Intinya sih ya alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka ilan fa'ana. Apa sih yang kita takutkan kalau kita ngandelin Allah? Masalahnya yakin enggak nih sama Allah? Cara yakin latih. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf gak jelas nih, agak acak-acakan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ngambil yang kuliah di UK. Kemudian karena mungkin pergaulan atau segala macam, apalagi sekarang dia juga dekat dengan laki yang non-muslim, terutama dia pendeta. Jadi dia maaf Ustaz, jadi dia mulai percaya dengan agama lain. Kira-kira saya sebagai teman dekatnya harus approach-nya seperti apa supaya dia tetap jadi seorang muslim dengan kondisi susah dikasih tahu, dan ya kalau orang udah kena cinta ya gimana ya, susah dikasih tahunya. Terima kasih Ustaz. Ya teman-teman sekalian, kalau ada teman kita atau keluarga kita yang kadang dia sempat kecewa kepada Allah, yang kemudian dia ekspresiin dengan segala macam bentuk, yang paling ekstrim mungkin murtad ya, ada juga yang gak mau sholat, ada yang juga yang akhirnya kayak udah gak mau ngaji minimal, atau udah gak mau baca Quran, apapun ekspresi kekecewaan dia kepada Allah, atau dia balik lagi kepada dosa-dosa yang udah dia sempat tinggalin, jangan tinggalin dia. Kenapa? Karena hidayah Allah Subhanahu wa taala itu selalu ada kesempatan buat hambanya selama orang itu masih bernafas. Bukan kita yang menentukan seseorang itu udah tertutup hatinya, udah enggak mungkin lagi dapat hidayah, itu hanya hak prerogatif Allah. Kita selalu berharap yang terbaik. Kalau di zaman Nabi ada orang yang di masa hidupnya udah keluar kalimat tabbat yada abi lahabu watab, itu hanya Allah yang menentukan siapa yang dapat kalimat itu. Makanya Allah yang tahu Abu Lahab itu memang gak akan terbuka lagi hatinya, sehingga turunlah ayat tabbat yada. Emang Abu Jahal itu gak akan terbuka lagi hatinya, makanya dipanggil Abu Jahal, bukan Nabi yang ini orang tertutup hatinya, ini orang enggak, Allah yang menentukan. Sehingga kita gak boleh, wah ini berarti dia udah, kalau udah murtad ditinggalkan. Kan dalam Islam itu nanti ada hukum fikih tentang orang murtad yang berat sekali ya, tapi kan itu hanya bisa ditegakkan kalau ada syariat Islam. Maka kalau tidak ada syariat Islam, yang kita lakukan itu approaching-nya itu bukan approaching hukum syariat, tapi dakwah. Jangan salah pakai tema. Kalau udah ada syariat, dia nanti akan kena konsekuensi syariat, dan itu berat. Konsekuensi syariat itu, kalau misalnya orang melakukan hubungan di luar nikah, dia akan dicambuk sampai dirajam. Kalau membunuh, dia akan dibunuh. Kalau misalnya dia kayak murtad, dia akan kena hukuman yang berat, termasuk yang lain-lain nanti akan dikucilkan atau apa. Itu konsekuensi syariat kalau ada syariat. Kalau tidak ada syariat, maka yang dipakai itu tema dakwah, bukan tema penegakan syariat. Tema dakwah, kita harus jadi dai untuk dia. Caranya gimana Ustaz? Caranya jangan jauhi dia. Tunggu sampai momentumnya dapat. Sambil nunggu itu doain dia. Kalau kita gak bisa nasihatin dia langsung karena emang jadi debat, mending kita doain dia, sebut nama dia dalam doa kita untuk dia dapat hidayah. Terus jaga hubungan dengan dia supaya ketika nanti dia punya masalah, kita itu tetap jadi tempat curhat dia, tempatnya larinya dia, dan tempat dia minta pendapat, nasihat, solusi. Tapi kalau gara-gara itu kita menjauh, terus dia tiba-tiba ada masalah, siapa yang akan nolong dia ketika ada masalah selain orang-orang yang gak paham? Sehingga jaga hubungan, doain dia, gak harus berdebat dulu. Tunggu, mudah-mudahan Allah kasih jalan supaya kita bisa nasihatin dia lagi. Misalnya dia pas lagi berat, lagi ada masalah, lagi sedih, lagi kecewa, dia akan datang ke kita kalau hubungannya dijaga. Saat itulah kita bisa nasihatin dia. Dan kalau hubungannya tetap dekat kan masih gampang menasihati ya. Tapi emang natural sih ketika kita ngelihat ada keluarga kita yang kayak tadi ekspresinya murtad kan, kayak shock kan. Pasti shock banget dan gak kebayang gitu. Cuman gak boleh lama-lama, karena shock kita itu gak akan memperbaiki apapun. Langsung recovery, self-awareness lagi, kalau bahasa Islam itu insaf lagi, supaya kita bisa tetap menjaga dia ketika nanti dia butuhin kita. Dia kayak gitu tuh bukan dia gak percaya sama Allah kayaknya. Dia, iman dia tuh ketutup oleh perasaan subjektif dia, yang mungkin disebut cinta atau disebut hawa nafsu, saya nggak ngerti ya. Tapi dia kalau mau ditanya sebenarnya mungkin masih yakin sama Allah, cuman kayak ketutup aja sama keinginan-keinginan. Sehingga suatu saat dia akan balik lagi. Jaga, jangan tinggalkan. Doakan dia di dalam doa-doa kita. Kalau ada celah, ajak dia ngobrol baik-baik. Kalau perlu, ajak dia ketemu dengan orang yang lebih ngerti agama. Fas'alu ahla dzikr, in kuntum la ta'lamun. Tapi kita enggak bisa ngajak kalau kita udah nge-gap. Gimana ngajak kalau kita udah putus hubungan dengan dia? Cuman satu yang mungkin kita perlu agak jaga jarak dan harus ditinggalin mantan. Kalau yang lain ya enggak perlu jaga jarak. Baik, marilah kita tutup majelis kita malam ini dengan berharasabah, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena satu-satunya harapan seorang mukmin bahkan ketika dia hampir berputus asa itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan cara kita berharap kepada Allah, cara kita meminta pertolongan dan keajaiban dari Allah itu berdoa. Sedangkan Allah berjanji, uji budak watadda idadaan, aku pasti akan memperkenankan doa hamba-hambaku seandainya mereka meminta kepadaku. Gak pernah Allah bilang aku akan pertimbangkan. Allah gak pernah mengatakan aku hanya mendengar, tapi Allah mengatakan aku mendengar dan memperkenankan doa mereka. Jadi gak ada doa yang ditolak. Kalau ada yang doa yang belum terkabulkan oleh Allah, mungkin kita gak ngerti apa maksud di cara, gimana cara Allah mengabulkan doa-doa kita. Dan pasti semua doa itu pasti dijawab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Duhai Allah, segala puji bagimu ya Allah atas nikmat yang Engkau berikan kepada kami malam ini. Segala puji bagimu ya Allah atas nikmat iman dan nikmat Islam. Segala puji bagimu ya Allah atas nikmat hidayah. Segala puji bagimu ya Allah atas nikmat taubat. Kami adalah hamba-hambamu yang pernah tersesat. Kami adalah hamba-hambamu yang banyak dosa. Kami adalah hamba-hambamu yang pernah meninggalkanmu dan menjauh darimu. Sampai kami merasakan hidup kami yang penuh dengan masalah. Sampai akhirnya kami lelah dan penat dengan hidup kami sendiri. Sampai akhirnya kami terjebak dan hampir berputus asa. Engkaulah yang telah menyelamatkan kami, ya Allah. Engkaulah yang telah memberi kami petunjuk, ya Allah. Engkaulah yang telah memberi kami jalan agar kami bisa kembali. Engkau bisa saja marah kepada kami ketika dahulu kami berbuat dosa terang-terangan di hadapan-Mu. Siang dan malam kami mendustakan ayat-ayat-Mu. Siang dan malam kami mengabaikan panggilan-Mu. Siang dan malam kami bermaksiat di hadapan-Mu. Seandainya Engkau marah kepada kami, mungkin Engkau sudah mencelakakan kami dan membinasakan kami saat itu juga ketika kami berbuat dosa. Kami pernah terpuruk karena dosa-dosa kami sendiri. Kami pernah hampir celaka karena kesalahan-kesalahan kami sendiri. Tapi akhirnya Engkau mengeluarkan kami dari kubangan-kubangan dosa itu, menempatkan kami di antara hamba-hambamu yang saleh. Engkau keluarkan kami dari kotoran dosa-dosa dan aib itu. Engkau letakkan kami di rumahmu yang mulia. Engkau keluarkan kami dari masa lalu kami yang penuh dengan masalah, untuk Engkau tolong dan selesaikan masalah itu satu persatu. Engkau selamatkan hati kami yang hampir membatu. Engkau beri hidayah di dalamnya sehingga sedikit demi sedikit kami merasakan iman sekarang, ya Allah. Karena Engkau Maha Baik. Engkau tidak marah kepada kami ketika kami berbuat dosa, justru Engkau kasihan kepada kami. Kami semuanya adalah hamba-hamba yang banyak dosa, ya Allah. Kami dulu pernah meninggalkan sholat. Kami menganggap remeh ibadah sholat. Padahal sholat adalah ibadah pertama yang akan engkau tanya di hari hisab di akhirat kelak. Bagaimana kami akan menjawab seandainya engkau bertanya, wahai hambaku, bagaimana sholat subuhmu yang bertahun-tahun engkau tinggalkan? Bagaimana sholat zuhurmu yang engkau tinggalkan karena sibuk dengan dunia? Bagaimana dengan sholat asarmu yang engkau tinggalkan karena sibuk dan berada di jalan? Bagaimana dengan sholat isya yang engkau tinggalkan karena sibuk dengan keluarga? Apa yang akan kami jawab, ya Allah? Seandainya engkau tidak mengampuni dosa-dosa kami, kami adalah para pendosa yang pernah durhaka kepada kedua orang tua, pernah membentak ayah dan bunda. Sedangkan di dalam ayatmu engkau mengatakan uf saja sudah durhaka kepada orang tua. Sedangkan kami mengatakan lebih dari itu, ya Allah. Kami pernah memarahi mereka, mendebat mereka, membantah mereka, membentak mereka, berteriak kepada mereka, bahkan kadang mencela mereka, membicarakan aib mereka, kekurangan mereka di hadapan teman-teman kami. Maafkan kami, Allah, seandainya pernah ibu kami diam-diam menangis sedih karena perbuatan kami, diam-diam ayah kami kecewa karena perlakuan kami, tiba-tiba kami menjadi anak yang sombong, merasa sudah sukses, merasa punya harta, merasa punya wawasan yang lebih luas, merasa punya pergaulan yang lebih banyak, sehingga orang tua kami remehkan, ya Allah. Siapa kami yang dulunya seorang bayi yang lemah, yang bergantung seutuhnya kepada ayah dan bunda, menangis meminta susu, makan. Ibu kami menghabiskan usianya untuk membesarkan kami. Ayah kami menghabiskan usianya untuk menafkahi kami dan mendidik kami. Setelah kami dewasa, kami menjadi anak yang durhaka. Kami tidak lagi menjadikan mereka sebagai sesuatu yang paling utama dalam hidup kami. Kadang kami tidak sempat memberi waktu untuk bertemu dengan mereka. Dengan alasan sibuk, dengan alasan tidak punya kesempatan, dengan alasan banyak pekerjaan, dengan alasan keluarga kami, keluarga kecil kami, ya Allah. Kami semua adalah para pendosa. Jangan marah kepada kami, ya Allah. Karena sekarang kami ingin belajar kembali kepada-Mu. Sedikit demi sedikit, walau tertatih, kami ingin mendekat kepada-Mu, ya Allah. Kami tahu kami tidak pantas dekat dengan Engkau yang Maha Suci, sedangkan kami kotor dan penuh celah. Tapi siapa lagi yang akan kami dekati selain Engkau yang Maha Pengasih, ya Allah? Kamilah para pendosa yang sekarang berada di pintu rahmat-Mu, mengetuknya dengan doa dan istighfar. Terimalah kedatangan kami setelah sekian lama menghilang pergi jauh dari-Mu, ya Allah. Terimalah kedatangan kami walaupun kami belum sempurna. Terimalah kedatangan kami yang ingin memperbaiki diri. Bukalah pintu rahmat-Mu untuk kami, ya Allah. Tidak bisa kami bayangkan hidup kami tanpa-Mu, ya Allah. Jangan tinggalkan kami, ya Allah. Dulu saja ketika kami banyak berbuat dosa, Engkau tidak tinggalkan kami. Engkau masih memberi kami petunjuk. Maka jangan tinggalkan kami saat ini ketika kami ingin memperbaiki diri. Walau kadang kami tersandung dengan dosa yang sama, walau terkadang kami lupa dan melakukan kesalahan yang sama, jangan marah kepada kami, ya Allah. Jangan tinggalkan kami, ya Allah. Jangan palingkan wajah-Mu dari kami, ya Allah. Karena kami membutuhkan, kami lemah tanpa-Mu, ya Allah. Kami ingin pulang menghadap-Mu sebagai orang yang bersih. Kami ingin pulang menghadap-Mu dengan membawa amal-amal soleh semampu kami. Kami ingin pulang menghadap-Mu sebagai orang yang selamat. Kami ingin pulang menghadap-Mu sebagai orang yang Kau ridhoi. Kami ingin pulang dengan mengucapkan la ilaha illallah di akhir hidup kami. Karena itulah kalimat pertama yang kami dengar ketika kami lahir ke dunia. Dikumandangkan kalimat mulia itu di telinga kami oleh ayah kami. Maka izinkan kami mengucapkan kalimat yang sama di akhir hayat kami. Kami takut hati kami berubah karena dunia. Kami takut hati kami berubah karena hawa nafsu. Sehingga kami mengatakan kalimat lain yang tidak engkau ridhoi. Kami ingin pulang kepadamu sebagai orang yang sudah diampuni dosa-dosa. Karena kami tidak bisa membayangkan bermalam di kubur sendiri, sepi, lalu didatangi malaikat dan ditanyakan dosa-dosa kami. Dan kami tidak bisa membayangkan jika nanti di padang mahsyar orang-orang bertemu dan berkumpul dengan Rasulullah SAW dan kami mencoba untuk mendekat, tapi baginda tidak mengenal kami karena tertutup oleh dosa-dosa. Ketika yang lain mendapatkan seteguk air Al-Kausar dari tangan baginda, dan kami tidak bisa mendapatkannya karena terhalang oleh dosa-dosa. Kami tersenyum kepada Rasulullah, tapi beliau tidak tersenyum kepada kami karena tidak mengenal kami, disebabkan oleh dosa-dosa. Betapa sedihnya hari itu seandainya Rasul tidak mengenal kami, ya Allah. Betapa sedihnya hari itu seandainya Rasul tidak menoleh dan menatap kami, ya Allah. Betapa sedihnya hari itu jika Rasul tidak engkau perkenankan bersyafaat kepada kami, ya Allah. Ampunkan dosa kami agar kami bisa melintasi sirat yang banyak orang tergelincir di dalamnya sehingga masuk ke dalam lubang-lubang api neraka. Sampaikan kami ke surga-Mu, ya Allah. Jadikan kami salah satu di antara penghuni surga-Mu yang puncak kenikmatannya adalah menatap wajah-Mu yang mulia, ya Allah. Tidak ada lagi yang lebih nikmat dari itu. Izinkan kami menatap wajah-Mu, ya Allah, di akhir kelak. Ketika Engkau bertanya kepada hamba-hamba-Mu, wahai hamba-hambaku ahli surga, apakah kalian puas dengan nikmat-Ku? Semua menjawab, kami puas, ya Allah. Engkau berkata, maukah aku tambahkan untuk kalian? Mereka menjawab, apa yang lebih baik dari ini, ya Allah? Engkau bukakan tabir yang menutupi wajah-Mu sehingga semua memandang wajah-Mu. Jadikan kami salah satu di antara mereka, ya Allah. Terima kedatangan kami, ya Allah. Ampun dosa kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.